Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Hari dimulai. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2, hadis yang paling atas. An Abi Ayyub Al Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu li muslimin ayyah jura akahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salami, rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub Al Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Keduanya bertemu, lalu yang satu berpaling dan yang lain berpaling juga. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai memberi salam. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim dilarang mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Ini yang saya tanyakan. Saya sangat kesal sekali sama teman saya kerja. Kalau kerja suka lari muka sama bosnya. Kalau kerja suka cari muka sama bosnya. Kalau enggak ada bosnya, kerjanya enggak serius. Kalau ada bosnya, kerjanya semangat sekali. Kalau ada kesalahan, yang disalahkan saya. Jadi saya lebih banyak diamnya daripada bicaranya. Kalau dia nanya, saya jawab. Kalau dia enggak nanya, saya juga enggak bicara duluan. Apa sikap saya seperti itu salah, Ustaz? Ya, kamu sudah nasihati atau belum? Pertama, itu orang muslim apa bukan? Muslim dinasihati, bekerja semacam itu namanya riya, ya, supaya dilihat orang ya, dinilai baik di muka manusia. Walaupun itu bagaimanapun juga Allah tahu kalau kamu bersikap pura-pura itu tahu. Kalau kamu memang betul disalahkan ya jangan mau. Kalau memang kamu betul. Ya, dinasihati. Kalau memang nasihat tetap begitu terus, ya sikap kamu benar. Tidak mendiamkan kan, hanya kalau tidak perlu tidak bicara. Tidak salah. Apalagi? Halaman 6 pada hadis yang di atas. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqat. Qalu ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illal masjid illal majlisa fa atut tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqquhu? Qala ghadzul basari wa kafful adza waraddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hati-hatilah kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak mungkin bisa menghindarinya karena kami biasa berbincang-bincang padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian tidak bisa menghindarinya dan tetap duduk-duduk di situ, maka berikanlah haknya pada jalan. Para sahabat bertanya, apa haknya jalan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, menundukkan pandangan, mencegah gangguan, menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1704. yang ditanyakan apa artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, bagaimanakah beramar ma'ruf nahi mungkar duduk-duduk di tepi jalan, Ustaz? Di amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya mengajak atau menyuruh orang berbuat baik, ya, dan mencegah berbuat mungkar. Nah, bagaimana caranya untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu duduk di jalan? Yaitu tadi melaksanakan haknya. Orang suka kalau duduk-duduk di pinggir jalan. Ingatkan oleh Nabi, hati-hati, jangan suka duduk di pinggir jalan. Ya Rasulullah, kamu sudah biasa berbincang-bincang, ada sesuatu di pinggir jalan itu dibicarakan. Kalau begitu berikan haknya. Haknya apa? Tundukkan pandangan. Jadi pandangannya jangan, kalau ada orang lewat ditundukkan, jangan malah melihat ada orang lewat di jalan. Katanya nyikat mata katanya. Ya, ikan mata kok di jalan itu gimana? Jadi cegah gangguan. Kalau ada orang lewat, supaya tidak merasa nyaman, ya, tidak merasa nyaman lewat di situ, sering diganggu, dipanggili, apalagi kalau yang lewat itu cewek, ya, ganggu, digojeki, ditelelei, lah itu namanya mengganggu. Jalan, nah itu kemungkaran, maka kamu cegah. Kalau duduk di pinggir jalan, ada orang berbuat begitu, cegah. Itu larangan agama itu. Ya, itu mencegah gangguan. Kalau ada orang lewat jalan di situ merasa terganggu, nah dicegah. Jangan sampai kamu duduk di jalan, akhirnya orang yang lewat itu merasa terganggu. Apalagi zaman sekarang. Duduk-duduk di pinggir jalan, bawa kendaraan, parkirnya agak tengah, sehingga jalan jadi sempit. Gitu. Nanti kalau pakai mobil lewat, diklakson marah, nah itu kan orang tidak pakai aturan. Itu. Tentang agama, duduk di pinggir jalan, jangan sampai orang yang lewat di situ merasa terganggu. Kadang-kadang orang duduk di jalan itu kadang perhatikan, rumah saya jalani dewe, duduknya agak nengah-nengah, nanti kalau kendaraan mau lewat yang terganggu, itu tidak boleh itu. Maka dilarang oleh Rasulullah toh, mencegah gangguan, jangan sampai terganggu orang lewat situ. Nah kalau kamu melihat, kamu duduk di jalan, ada orang yang duduk di jalan itu mengganggu orang lewat, nah kamu cegah, kan cegah kemungkaran namanya. Ya, mengajak kepada yang baik, jangan sampai mengganggu orang lewat di jalan, kalau ada orang lewat jalan jangan digojeki, jangan dilakukan tidak baik, ya, maka ditundukkan pandangannya. Kemudian menjawab salam. Nah, kalau ada orang lewat di situ, salam kamu, jawab salam. Itu kewajiban. Maka sebaiknya jangan suka duduk-duduk di pinggir jalan. Bagaimanapun juga mesti akan mengganggu orang lewat. Tongkrongan di jalan gitu, akhirnya orang lewat jadi, ya, merasa terganggu, tidak nyaman. Itu. Apalagi telah dituntunkan dalam Islam bahwa bila seorang muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti ia mendoakan agar saudaranya itu mendapatkan keselamatan, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salam juga merupakan suatu cara untuk memulihkan hubungan yang tidak baik antara sesama muslim. Lantas bagaimana dengan salam seorang muslim, ustadz atau kiai, setelah salam disampaikan, lalu dia memperolok-olok, menghujat dan menjelek-jelekan orang lain atau kelompok yang tidak sepaham, ustadz? Mohon penjelasan. Itu bukan kiai. Bukan kiai ahli agama, itu bukan. Ya dah? Bukan kiai ahli agama, tidak. Tungguin tunggale kiai alun-alun kidul itu. Ya yang kakinya empat itu loh. Yang letong turut dalan itu kan ganggu orang itu. Ganggu kebersihan. Kalau kiai paham tentang agama, tahu. Si babul muslim, fusukun. menghina merendahkan sesama muslim fasik. Jadi menghina sesama muslim itu fasik. Apalagi menghina kehormatan, merendahkan, menjatuhkan haram. Nabi kita mengatakan haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Sama muslim itu haram hartanya, haram apa itu? Darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Jadi kita menginjak-injak, menjatuhkan, mengejek, menghina sesama muslim itu hukumnya haram. Nah, kalau kiai kok suka menginjak-injak atau jelek-jelekan ya, orang lain sesama muslim, maka itu kiai sontoloyo. Sing yaeke sapa gitu itu. Bukan kiai, kalau kiai itu ahli agama lah, itu sebenarnya bukan kiai tapi disebut kiai. Tunggalnya kiai brojol itu ya. Mulutnya brojol terus yang elek-elek itu. Jangan, maka kalau mau guru jangan kiai semacam itu. Ya. Dan itu pengertian salam saja tidak tahu. Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Ya tak? Kalau kita mendoakan orang lain supaya selamat itu, berarti jangan sampai orang lain itu tidak selamat karena gangguan mulut saya, ucapan saya. Jangan tidak selamat karena perbuatan saya. Nah itu, maka selalu menjaga keselamatan. Maka afsus salam bainakum, tebarkan salam itu maksudnya saling menjaga keselamatan. Bukan sekedar ucapan. Ya, kamu ucapannya mudah-mudahan kamu selamat. Malah kamu sendiri yang membuat tidak selamat. Itu ucapan orang munafik. Orang munafik itu kalau ucap salam tidak seperti salam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya menjaga keselamatan, tidak. Ya. Dan kalau kiai kok tabligh menyiarkan agama kok ngelek-elek orang lain, itu berarti tidak punya bahan. Anerang kiai agama ora duwe bahan. Bahane ngelek-elek wong wae. Ya punya bahan. Maka kalau kamu sebagai da'i, sebagai mubalik, tabligh itu sampaikan Quran dan Sunnah. Sumbernya Islam itu dari Quran dan Sunnah. Kalau kamu tidak punya bahan, aja dadi mubalik. Bahannya ngulek-ngulek elek-elek wong. Seolah-olah dirinya yang paling bersih. Sedang Allah mengatakan, Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanitaqo. Jangan dirimu merasa suci, bersih sendiri. Ya, Allah lebih mengetahui siapa yang sebenarnya yang bertakwa itu. Apa sing dielek-elek, apa sing elek-elek itu yang bertakwa itu siapa, yang tahu Allah. Maka kita di MTA diajarkan ya lah. Nek butuhar ngerti wong elek itu titikane gampang. Anggere senenge elek-elek wong, aja mbak anggap itu wong apik. Itu mesti wong elek ya. Tapi orang yang dielek-elek jangan kamu percaya mesti elek. Bisa jadi yang dielek-elek itu orang baik. Allah mengatakan kan, la yasar qaumu min qaumin ya da asya antaku atasan ayakunu khairu minhum asya ayakuna khairu minhum. Ya, ya, di situ diterangkan oleh Allah, ya, la yasar qaumu min qaumin, jangan kamu menghina seorang suatu kaum pada kaum lain. Bisa jadi asya ayakunu khairu minhum. Bisa jadi orang yang menghina, yang dielek-elek itu, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya, bisa jadi lebih baik. Maka ngene wong sing kena ngelek-elek, apalagi katanya dakwah agama kok isine ngelek-elek orang itu, dilihat dari segi manapun enggak ada benarnya. Dari Quran itu tadi dilarang, jangan mengolok-olok, mengelek-elek orang lain. Dari hadis Nabi juga dilarang, ya ta? Menjelek-jelekkan orang lain hukumnya haram. Nah, kalau sudah kiai orang ngerti halal haram itu, kamu ngaji orang semacam itu mau dapat ilmu apa? Ya, ilmu apa yang didapat? Dielek-elek hanya karena tidak suka, karena tidak sepaham, enggak suka, merasa disalahkan. Dirinya yang benar, maka ayat tadi mengatakan, ya, Alatuzaku anfusakum, jangan merasa dirimu suci, bersih dari kesalahan. Wa a'lamu bimani taqwa. Coba dibaca itu surat An-Najm itu. Surat 32 atau 33 ya. Surat An-Najm ayat 32. Surat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Ada notnya di situ, baca. Tidak ada. Walatuzaku anfusakum, tidak ada notnya. Tidak ada. Ya, jangan bahasa dirimu suci, maksudnya bersih dari kesalahan, resik. Jangan bahasa dirimu resik. Orang lain saja yang banyak kesalahan, yang banyak kotornya. Ya. Yang mengetahui siapa yang bertakwa itu Allah. Ya. Kalau kamu berbeda paham, berbeda pendapat dengan orang lain, jangan merasa pahammu yang paling benar, yang paling takwa. Ya. Dan jangan sampai orang lain suruh seperti kita semua, jangan. Kita sendiri belum tentu benar kan gitu kan? Maka Allah mengingatkan, seorang tidak boleh dan tidak bisa mengukur ketakwaan orang lain. Wong Nabi aja enggak tahu ketakwaan hambanya kok. Ya, Nabi mengatakan at-taqwa huna, menunjuk di dadanya sih. At-taqwa huna, takwa itu dalam hati, dalam dada sini. Enggak bisa dilihat dari pakaiannya. Jangan dikira kalau orang memakai jubah panjang, sorban panjang dan sebagainya itu orang takwa, belum tentu. Jangan dipakai orang yang pakai rambutnya gondrong, celananya jin, jangan dikira itu orang berandal, belum tentu. Ya, jadi itu orang bertakwa. Karena pengertian takwa itu apa tuh? Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, jauhi larangan Allah. Maka itu jangan dilihat pakaian. Takwa enggak bisa dilihat pakaiannya. Orang sekarang kan mengatakan sering dapat undangan saya. Ya, kalau undangan itu supaya memakai baju takwa, saya bingung. Baju takwa itu kayak ngopo gitu ya. Nah, dibilangnya baju yang orang anak gula ini dari baju takwa. Itu zaman dulu baju belantik itu. Iya, belantik wedus itu bajunya orang nganggo gulon, mau rupanya ireng di sini. Lalu ngiring wedus kok. Nek rupanya putih kan, ya kena serintil wedus, kena apa, cepat kotor. Ya, itu katanya baju takwa. Ya, kalau itu orang takwa dilihat bajunya, oh kita tertipu kita. Tertipu. Maka takwa itu dalam hati. Tidak bisa orang lain melihat. Tidak bisa. Maka itu jangan merasa dirimu bersih. Allah yang paling tahu siapa sebenarnya yang bertakwa. Jauh dipegang ini ya. Kan banyak kan yang menuduh aliran MTA itu aliran sesat. Dan mesti nek pengarani MTA itu aliran sesat. Aliran sesat saja berani buka pengajian terang-terangan lewat radio, sebarkan seluruh dunia, itu aliran sesat. Yang kamu aliran selamat, maksudnya lebih berani buka pengajian. Nanti orang biar memilih, milih aliran selamat yang kamu pahami itu, apa aliran sesat yang dipahami di MTA ini, biar milih. Itu kan. Wah, tapi kalau itu dibiarkan nanti menyesatkan banyak umat. Maka kalau kau khawatir orang ngaji MTA menyesatkan banyak umat, kamu yang aliran sama buka pengajian dan menyelamatkan banyak orang. Ora di radio tak sili radio kene. Muni ning kene wis, ayo. Datang lewat Ahad pagi ini, berikan pengajian lewat ini. Kalau alasannya kamu enggak punya radio, ya, karena kamu enggak kenal, kata radio NTA didanai oleh setan. Lah kowe kenal oleh setan sing akeh, sing setan soleh, ya toh? Biar danai radio. Ya gitu ya. Ayo kena alasan ora di radio wis ning kene. Minggu kapan datang ini gantian dengan saya, ayo. Jadi bukan kami sombong, boleh kamu datang ke sini. Ini harus tidak punya corong radio, tak silihi kurang apa tau. Tak silihi ini ya. Pengaji, ngisi pengajian di MTA harus siap. Karena di sini masih apa, radio ini radio corong dakwah. Maka harus siap kalau menyiarkan agama, harus siap. Ditanya dalil-dalil keterangan, yang diterangkan harus sumbernya dari mana, harus siap. Harus siap, nek siap. Ini kita memang fatkul jare ora payu neng kene. Ya, kata Pak Kiai siapa kemarin sekarang udah enggak pernah datang itu yang punya kita fatkul jare. Kitabe fatkul jare jarene ngene jarene ngono jare. Di sini enggak laku. Kitab fatkul jare itu enggak laku di sini. Apalagi jika kita duduk-duduk di pinggir jalan, lalu ada wanita lewat, kita beri salam, apakah boleh, Ustaz? Rasa mata-matanya kan mendak pandangan. Nabi hati menundukkan pandangan, toh. Kalau menundukkan pandangan, itu mata wanita lewati siapa, tidak tahu. Laki-laki apa wanita, tidak tahu. Ya? Rasa ucap salam. Maka perintah Nabi hati, jawab salam. Gitu? Karena ada aturan salam. Yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Lah kamu kan duduk-duduk di pinggir jalan. Maka perintah Nabi tadi bukan memberi salam. Jawablah salam. Nek ada orang menyalami kamu, kamu jawab. Ya. Ora kok kowe nenek wong wedok lewat mbok assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Nenek wong lanang meneng wae. Nah. Itu jelas berarti mengundang setan. Maka lebih selamat jangan duduk-duduk di pinggir jalan, kan itu kan? Apalagi dengan tuntunan salam ini, bila kita memasuki lokasi pemakaman, apakah dituntunkan memberi ucapan salam juga? Ya gitu. Nanti insya Allah akan sampai. Jadi kalau melakukan pemakaman, nanti dituntunkan supaya memberi salam orang ahli kubur yang muslim dan yang mukmin, assalamualaikum ya ahlat diyar minal mukminin wal muslimin. Fa inna insyaallah bikum lahikun. Itu ada aturan sendiri, salam kepada orang mati itu ada aturan sendiri. Maka assalamualaikum ya ahlat diyar ahli kubur minal muslimin wal mukmin. Baik itu laki atau perempuan yang muslim atau yang mukmin. Walaupun di kuburan itu kalau dia orang kafir enggak dapat salam. Ya, maka dibedakan minal muslimin wal mu'minin, gitu. Apalagi halaman 2 hadis yang di tengah. An Abdillah ibn Amrin radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairun qala tud'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang paling baik?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam yang paling baik ialah kamu memberi makan kepada orang lain dan menebarkan salam kepada orang yang sudah kamu kenal maupun orang yang belum kamu kenal." Pertanyaan, bagaimanakah kalau misalnya orang yang tidak kita kenal tersebut ternyata bukan muslim? Selama ini yang saya lakukan terkadang memberi salam kepada orang yang tidak saya kenal dengan dasar saya berprasangka baik bahwa dia adalah muslim. Ya enggak apa-apa. Kalau kamu kenal ini orang non-muslim, jangan diberi salam. Ya. Kalau kamu tidak kenal orang ini siapa namanya, ya, dan kamu tidak kenal Muslim atau tidak Muslim, ya kamu beri salam boleh saja. Ternyata kalau ternyata bukan orang Muslim, ya kamu nggak usah beri salam. Ya, maka orang Muslim itu ketemu di mana-mana menjaga keselamatan orang lain. Ya. Dan anjurannya ini orang Muslim maksudnya dikenal atau tidak dikenal tuh kamu kenali namanya sudah. Kan ada tuh teman ini dari mana, siapa? Ini belum kenal namanya siapa, rumahnya mana, belum kenal. Tapi tanda-tandanya kok dia orang Muslim. Misalnya sama-sama masuk di masjid, kamu sholat. Nah dia juga sholat di masjid, tapi kamu kenal siapa dia? Kenal gak? Gak kenal toh, masuk di masjid, sholat. Ya, kamu gak kenal siapa dia. Ojo kamu memberi salam, sing wis kenal wae, kanca-kancamu tok, beri salam. Temanmu yang kamu belum kenal, dia masuk masjid, jelas dia orang Islam. Walaupun belum kenal, kamu salam gak salah. Beri salam. Jadi tidak kok setiap ketemu orang di jalan kamu salam, enggak. Jadi Nabi itu bijak sekali, belum kenal. Maksudnya belum kenal ini siapa dia, orang mana, tapi dia orang Muslim. Kok ngerti Muslim, mong dia tahu, saya tahu dia tadi sholat di masjid itu. Ya, malah keluar masjid bersama-sama kamu. Jelas loh kalau dia orang keluar dari masjid atau di masjid, mesti orang sholat, orang Islam gitu loh. Maka jangan yang disalami, yang dikenal saja. Yang tidak dikenal pun kamu salami. Kamu ucap salam pada mereka. Sholat id juga begitu, di lapangan yang begitu luas. Apa setiap orang yang sholat itu kamu kenal? Kan tidak kenal semua, tapi kenal kalau dia orang Muslim. Ya, jadi maksud hadis itu orang kok ketemu yang dalam-dalam sopoe mbok salami, tidak. Ya. Walaupun kamu belum kenal siapa namanya, orang itu rumahnya mana, tapi yakin kamu orang Islam karena tadi habis sholat id di situ. Nah, ketemu kamu salami. Apalagi saya punya dua saudara yang saling tidak bertegur sapa sudah lebih dari 5 tahun. Padahal rumah mereka berbatasan pagar. Sudah banyak cara yang kami lakukan untuk mendamaikan mereka. Namun yang satunya yang berhati keras. Padahal bila dilihat dari penyebab mereka berseteru, justru dia yang salah. Apakah perlu brosur ini kami tunjukkan kepada mereka, Ustaz? Ya kalau mau silakan. Ya, kalau mau silakan. Itu orang semacam itu yang sakit hatinya. Kita hati itu enggak bisa sembuh tanpa dituntun dengan agama, enggak bisa sembuh. Ya. Kadang-kala hanya masalah sepele. Ya, saudara kandung itu pun neng-nengan, ngantek muni wis, ngantek turun pitu aku ora bakal. Itu kan orang Jawa ini nek meneng-nengan gua sudah nganti dadi godhong ora nyuwek gitu ya loh. Oh, nek dadi godhong aku ora nyuwek, dadi banyu aku ora nyawuk, bodenge kepati-pati. Nah, itu bukan orang Islam. Nah, kamu kalau mbah Islam jangan, nah itu orang Jawa ya Islamnya kudu dijawake. Nek mbok jawake kaya ngono ki mau. Ya, harusnya Jawa yang tidak cocok dengan Islam diislamkan, jangan Islam dijawakan. Wong Jawa nek neng-nengan nganti turun pitu kuwi mau. Ya, nganti dadi godhong wis ora gelem nyuwek. Dadi banyu ora gelem nyawuk walaupun dhek butuh. Ya, pilih peper wae timbang aku banyu. Nah, itu bukan cara Islam. Cara Islam enggak begitu. 3 hari kamu mendiamkan saudaramu lebih 3 hari dari itu aja itu sudah haram. Maka sudah kalau terpaksa meneng ya dicatat tanggale tanggal piro dina apa ya 3 hari harus sudah selesai, jangan diperpanjang. Sama muslim haram toh, maka tidak boleh sama muslim kok neng-nengan sampai lebih 3 hari. Maka Islam itu sebenarnya agama damai, agama yang paling sempurna, tidak ada yang lebih dari itu. Wene dinteng kewe kon nyelondoh gimana to? Sil mangkotaka wa timan haramaka wa fu aman dalamak. Kalau ada orang memutus hubungan dengan kamu, sambunglah dia. Kalau orang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu, kalau kamu mempunyai sesuatu, berilah dia. Kalau orang mendolimi kamu, maafkan dia. Ya, jadi Islam kan tidak suka berseteru kan, Islam itu agama yang bawa kedamaian, selainnya Islam enggak ada. Apalagi Berasal halaman 3 hadis yang di atas. An Nabi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala atullukum ala amrin iza antum fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diriku berada dalam kekuasaannya, kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pada suatu perkara, apabila kalian mengamalkannya, kalian akan saling berkasih sayang? Tebarkanlah salam di antara kalian. Dari hadis ini ada pertanyaan. Saya suami istri sudah 3 tahun. Sebagai suami istri perlu kasih sayang. Bagaimana saya sebagai istri ditinggal suami sudah 3 bulan, pergi tanpa pamit. Memang sebelumnya ingin menengok cucu di Sumatera. Selama pergi tidak meninggalkan nafkah, sedang saya ada anak 1. Bagaimanakah sikap saya selanjutnya dan suami saya pensiunan dan berbuat zalim? Berbuat zalim apa suamimu? Nah, pergi nilai cucu sudah pamit itu kok zalim itu gimana? Ya, ya cucu, kamu tahu nilai cucu. Nanti telung sasi, lah cucunya akeh. Ya, namanya cucu kono, telung sasi belum cukup. Ya, toh? Nah, 3 bulan tidak beri nafkah, ya, tinggal minta aja. Toh. Tinggal minta, 3 bulan. Nah, 3 bulan, kamu nilai cucu belum pulang, lah nafkahnya banyak dikirim. Ya, apa? Nah, 3 bulan tidak beri kabar. Telepon ya tidak, ngabari ya tidak, jangan-jangan hilang. Ya, hilang. Hubungi kalau dia bawa telepon ya ditelepon. Gitu kan? Jangan terus, bahasa saya jangan-jangan nanti suamimu nengone cucune kalau tiba-tiba jatuh sakit. Nah, bisa juga toh, jangan terus berpikiran negatif. Nah, hubungi. Nah, cucu berarti anaknya dari sana, telepon ngabarke yang anaknya baik kok wis telung sasi kok ora mulai ning kono ning apa. Lah tanyakan enak gitu aja to. Aja terus menjalin kasih sayang dengan suaminya enggak ada terus kasih sayang dengan orang lain sebagai gantinya. Oh jangan. Enggak boleh. Enggak dihubungi, sambung yang baik. Dan 3 bulan itu enggak ada kabarnya ada apa? Mungkin apa sakit apa urung tekan gone belum sampai karena apa kan enggak tahu kita. Ya, lebih baik prasangka yang baik jangan prasangka jelek. Apalagi kita dituntunkan memberi salam saat bertemu, masuk majelis dan masuk rumah. Apakah dituntunkan pula memberi salam saat berpisah atau pulang saat berkunjung, Ustaz? Ya, kalau berpisah ya disalam kan. Beri salam. Insya Allah nanti brosur salam akan ada sambungannya ini. Kapan kita mengucap salam? Di mana? Kapan? Waktu apa? Nanti kan ada. Ini kan baru pertama ini nanti belum lagi kan baru pertama. Nanti tunggu kelanjutan brosur ini. Apalagi pada Quran surat At-Taubah ya 113 larangan mendoakan orang musyrik. Orang tua sholat. Tapi masih aktif juga dengan aktivitas dan kepercayaan hal-hal kemusyrikan seperti selamatan, hari baik, geblak, dan lain-lain. Sudah didakwai tapi tidak mempan atau masih kokoh dengan kepercayaannya. Dan saya terbiasa dengan berdoa setelah sholat, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah doa tersebut masih boleh saya teruskan, Ustaz? Boleh, teruskan. Kan orang tuamu sholat kan? Nah, kecuali kalau enggak sholat. Orang tuamu sholat, Walaupun masih sering ke dukun, masih saya yakin karena tidak tahunya. Karena tidak tahunya, maka perlu didakwai. Sudah saya dakwai tidak mau lah orang tua iso saya jaga gengsi. Nek mung sing ngandani anake wis disepeleke. Kowe iki mung uyuhku kok ngandani. Kan gitu kadang-kadang orang tua kok sing ngandani anake gengsi. Ya, jaga gengsi isin. Ya. Lo kan ngrungokke radio sik wae, dengarkan radio. Ya. Atau orang lain yang suruh mendakwai. Selama dia masih sholat berarti Islam. Ya, perkara keyakinan dia campur musyrik dan sebagainya, maka dimohonkan ampun kepada Allah. Karena kita tahu orang Islam masih begitu itu ya banyak karena kebodohannya, karena tidak tahunya tentang Islam. Maka ngaji itu perlu. Saudara yang datang di sini sudah jadi Islam berapa tahun? Nyatanya dia ngibul jimat-jimat itu kok. Ya, jimatnya dilepaskan ya setelah ngaji di sini. Lah. Andai kata sudah tidak ngaji kan malah nambahi jimatnya terus. Nanti ada yang nyerahkan jimat enggak nih? Ada. Oh, masih ada terus toh. Ya minggu, padahal ya jadi wong Islam berapa tahun. Apalagi? Halaman 4 masuk ke 5. An Abi Syuraihin radhiyallahu anhu annahu qol ya Rasulullah akhbirni bisai'in yujibuli al-jannah. Qala tibul kalami wa badlus salami wa it'amut ta'ami. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Syuraih radhiyallahu an ia berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang menyebabkan aku masuk surga." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang menyebabkan kamu masuk surga itu yaitu ucapan yang baik, menebarkan salam dan memberi makan." Yang ditanyakan tentang memberi makan. Dengan mentraktir teman untuk makan walaupun dia orang yang kaya, apakah hal tersebut termasuk dalam hadis tersebut atau tidak Ustaz? Dan juga apakah berpahala? Tidak. Memberi makan di sini memberi makan orang yang tidak bisa makan, orang miskin. Ayat Quran mengatakan wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Siapa itu? Ara'aita alladzi yukadzibu bidin? Tahu enggak kamu siapa orang mendustakan agama itu siapa? Yang disebut orang mendustakan agama itu siapa? Yang di situ terangkan. Fadzalika alladzi yatul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Jadi orang yang tidak memperhatikan nasibnya anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang yang miskin. Orang miskin itu perlu mencari makan saja sulit, maka ngajak orang-orang lain diberi makan, tidak bakhil maksudnya. Nek wong sugih mbok traktir, mbok tukoke mangan sing wong melarat mbok tokne wae. Wong undangan waliman saja itu yang ngundang yang orang perutnya kenyang meninggalkan orang yang miskin itu Pak Waliman yang paling jelek kok. Ya, undang waliman orang kaya boleh saja, tapi jangan mengabaikan yang miskin. Malah yang diutamakan orang-orang yang perutnya lapar, itu maksudnya orang miskin. Jak mangan. Ya, maksudnya digawe waliman, sing miskin malah ra diundang, sing sugih-sugih diundang. Tidak baik itu waliman yang paling buruk kata Nabi. Apalagi teman saya bila di tempat kerja seringnya kalau mengucapkan salam tidak assalamualaikum tapi assalamualaikum atau kadang assalamualaikum. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Terkadang ucapan yang demikian itu tidak saya jawab dan bagaimana cara menasihatinya? Ya di kanda ini mungkin kancamu orang ngerti. Cara ngucap salami piye ra ngerti mlo nek kamu diberi salam gitu loh, salam yang betul lo begini assalamualaikum gitu loh, ya jari ya sing jawab yo gitu waalaikumsalam kadang kala kan jawab kum salam itu tak ta dijawab assalamualaikum itu jawabnya kum salam sak geleme gitu ndak mudeng gitu ya. Apalagi dari brosur cukup, kemudian ada pertanyaan tentang kurban. Ya, monggo. di masjid kampung kami, Idul Adha yang akan datang, insya Allah akan menyembelih 2 ekor sapi. Untuk kambingnya belum tahu, karena biasanya mendekati hari-hari nanti yang berkorban kambing baru menyampaikan atau menyerahkan kepada panitia. Pada saat rapat panitia disampaikan bahwa untuk pengkorban dibagi atau diberikan 1/3 daging sapi, dan untuk kepala sapi diminta atau diberikan ke RT untuk dimasak dan dimakan bersama-sama warga RT tersebut. Catatan, masaknya tidak pada saat penyembelian, karena saat penyembelian sudah ada anggaran tersendiri. Yang saya tanyakan, satu, apakah kurban semacam ini ada tuntunannya dalam Islam atau diperbolehkan apa tidak? Yang kedua, kalau kurban seperti tersebut di atas tidak dituntunkan atau tidak diperbolehkan, karena saya termasuk panitia. Seandainya saya sampaikan yang dituntunkan dan mereka tetap tidak mau menerima, apa yang harus saya lakukan? Jadi kalau korban kepalanya diberikan ke RT, kamu tanyakan tuntunannya ora eneng. Ya, korban kepalanya gone Pak RT. Terus dimakan bersama. Padahal Pak RT ini tadi ya sudah diberi daging korban. Yang lain-lain tadi ya sudah diberi daging korban, kan gitu. Ya. Mesti kan daging korban dagingnya kan sudah diberikan tetangga-tetangganya itu. Kepalanya ini Pak RT yang dimakan bareng. Lah daging yang diberikan tadi dimakan dengan siapa? Ya. Jadi peraturan di daging apa diberikan pada Pak RT itu enggak ada, kalau kamu tanya tuntunan enggak ada. Tapi diberikan Pak RT boleh enggak? Boleh diberikan Pak RT, silahkan. Wong daging kurban diberikan. Nenek syarat iki kudunya ngene Pak RT lah, itu enggak boleh. Kamu membuat syariat sendiri itu namanya. Ndasi bagiane Pak RT itu enggak ada aturan dalam Islam itu. Karena RT itu ndas, RW ini itu apa? Nah. Utulu ndure to? Ndure ndas ya sungguh. Maka dibagi aja, tidak usah membedakan ni RT, ni RW, tidak. Daging kurban dibagi, sudah bagian masyarakat, buhi ke RT, po RW, po warga biasa, dapat bagian semua, sudah selesai. Sudah nggak disyariat. Pada zaman di sini, ngeri pas ada acara-acara suro, apa suran itu, kumpulin ini Pak RT, itu, dungani Pak Kaum, itu. Bawa encek ke kafe korong, gua ambeng, pas itu kali gua mulai dewe-dewe neh. Nah kan, masih ada enggak sekarang begitu itu? Nah, itu. Undangan gitu itu, misalnya gen danyangnya Melayu, dan selamat, itu musyrik begitu itu. Apalagi? Jadi yang ditanyakan tadi, kepalanya tadi diberikan ke RT, kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama warga RT tersebut. Nah, warga RT tadi dapat daging kurban enggak itu? Ya. Warga tadi kan sudah dapat daging kurban juga. Ya, misalnya kembali di sini. Terus warga tadi diberi daging. Kan sudah masak dengan laku malah dikai meneh. Nah, kecuali kalau memang tidak diberi dagingnya tadi sudah dikai si jiwe. Kalau ini Pak RT nanti biar dimasak bareng sak RT itu ya boleh saja, silahkan. Ini kalau mereka sudah diberi daging-daging, tambahin das masak bareng nengkononeh, apa yang lain tidak butuh yang lain kira-kira. Berikan kepada yang lebih butuh kan lebih afdol gitu. Apalagi? Saya seorang ibu rumah tangga, umur 69 tahun, saya ikut arisan haji dan berangkat tahun 2017. Dan setoran saya masih kurang 14 kali. Saya niat berkorban, tetapi suami marah-marah. Katanya kamu itu masih harus mengumpulkan biaya juga tidak sedikit untuk berangkat haji. Kok macam-macam mau korban segala. Dan saya menjawab, belum tentu umurku sampai besok tahun 2017. Ini ada kesempatan untuk beramal. Pokoknya saya mau berkorban. Tapi suami mengancam tidak akan memberi uang untuk setoran arisan itu. Bagaimana kalau saya tetap berkorban? Apakah saya termasuk istri yang tidak taat kepada suami? Mula wong ini ora ngerti agama. Lagi arep haji aja tukul bakhile. Lagi arep haji kuwi durung dadi haji wis bakhile wis tukul. Bakhil. Dal korban itu sangat ditekankan. Dituntunkan itu. Ya ta? Lah kok malah enggak boleh. Nah, mestinya kalau kamu mau haji, ya dah membiasakan diri, perintah-perintah agama yang bisa dilakukan dilakukan, nah gitu. Dilakukan. Jangan khawatir ini melaksanakan perintah agama kok gak reso haji. Ya. Kok reso haji dengan kata lain kok nek mbok nggo korban, akhirnya kowe reso ibadah haji. Ya, tidak yakin pada janji Allah kalau harta yang banyak disedekahkan itu disuburkan oleh Allah. Bayur bis sadaqot. Jadi harta yang disedekahi, dikeluarkan untuk infak, untuk zakat, untuk ini disuburkan oleh Allah. Nah, kecuali kalau memang itu tidak dituntunkan, nego selamatan. Mungkin suamimu malah nego selamatan, nyelamatin bayi malah itu mungkin. Pak, ini tak tukok ke pedus, gue nyelamatin bayi. Ini sesuai rak sewune. Nah mungkin ya suami malah membolehkan. Orang dihitung, wong arep haji barang macam-macam orang ngono. Ini barang arep korban malah rentok. Gitu. Nah, padahal mestinya kalau kamu mau haji, ibadah. Korban itu cuma berapa toh? Ya, haji yang sekian juta kamu jangkau malah korbannya tidak. Ya, maka jangan lupakan, jangan dilewatkan. Menyembelih hewan yang nilainya, pahalanya besar tidak seperti nilai korban. Tiap hari kamu bisa membelih kambing, bisa membelih. Tapi kalau korban itu, yaitu yang tiap hari kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki. Nusuk itu termasuk ibadah korban itu. Ya, kalau kamu inna sholati wa nusuki wa mahyaya, tapi tidak pernah korban, nusukmu apa coba? Ngapusi tangan Allah tadi. Nah sholati sesungguhnya sholatku, wanusuki sesungguhnya korbanku, lara korban kok kamu kok. Lillahi rabbil alamin. Bicarakan saja dengan suamimu yang baik. Maksudnya korbanku malah jadi cerai. Waduh, korban orang itu. Nekat aku. Kalau kamu korban dengan kamu uangmu sendiri bisa, ya silakan. Boleh. Insya Allah ada baiknya. Ya bener kuwi. Mujik pitung tahun kas, tahun 17. Berapa tahun lagi? 4 tahun. Rung karuan iki urip. Wis ora urip, malah korban ya ora, haji ya ora gitu. 4 tahun lagi apa malah iki urip to? Wong ada yang besok pagi berangkat haji sesok, ya, sekarang mati ada kok apalagi 4 tahun lagi. Sok korbanin bar haji aja. Kowe rung tekan haji sik 4 tahun kas. Sekarang kesempatan korban enggak pernah dilakukan. Engkene mati akhirnya korban ya ora, haji ya ora. Apalagi ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Perkenalkan nama saya Lestianto, akrab dipanggil Mas Cantrik. Saya tinggal di Salatiga, tepatnya desa Noborjo, RT 2 RW 10, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Ustadz, tapi sebelumnya saya ingin berbagi cerita dulu kenapa saya bisa di Ahad pagi ini. Setahun yang lalu, saya adalah manusia yang paling dibenci Allah karena saya yang saya lakukan tiap hari penuh kemaksiatan dari mabuk, judi dan maksiat yang lain. Tapi berkat doa istri saya yang selalu sabar melihat kelakuan saya, tepatnya pada Ramadan tahun yang lalu, Allah memberi pertolongan pada saya. Mulai saat itu, saya mulai meninggalkan kebiasaan buruk saya. Saya mulai belajar agama sekitar 6 bulan yang lalu secara tidak sengaja. Saya memutar radio dan menemukan gelombang Persada FM yang waktu itu sedang diputar fitnah terhadap MTA oleh Marzuki. Saya tidak menyebutnya ustadz atau kiai karena suara yang keluar dari mulutnya tidak pantas disebut seorang kiai. Maka saya berpesan pada umat Islam untuk berhati-hati pada seorang yang mengaku kiai tapi cuma bisa membawa berita bohong atau fitnah. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Marzuki karena fitnah beliau pada MTA. Saya jadi penasaran terhadap MTA dan mulailah saya selalu mendengarkan MTA melalui Persada FM. Dan manfaat yang kami rasakan dalam keluarga kami merasa tenang setiap mendengarkan ceramah Ustadz Sukino. Contoh, istri saya banyak sekali perubahannya. Dulu sebelum mendengarkan MTA, kalau diajak berhubungan selalu beralasan yang macam-macam. Tapi sekarang, setelah ngaji MTA lewat radio, sebelum tidur istri selalu bilang pada saya, "Badhe ngeresak keriyen mboten, Pak." Oh, itu kok ditertawakan kenapa? Ya. Itu istri yang salihah itu. Baik. Ya, maksudnya menawi ngersakan mumpung kula dereng tilem. Ya. Mungkin nek pung tilem kula nek digugah sok angel, itu bagus itu. Baik. Kayak mentertawakan jane kowe yo ngono ya. Bapak-bapak itu jane seneng ta nek ditawani istrinya. Kadang-kadang dijak wae angel iki nawani ya itu istri salihah itu. Baik itu. Terus? Dan sekarang kami sangat takut meninggalkan sholat. Selanjutnya, kami mohon doa pada Pak Ustadz agar kami sekeluarga dapat istiqomah dalam mengamalkan Quran dan sunnah Nabi. Demikian Pak Ustadz, sekarang saya dan istri ada di Ahad pagi ini. Dua kali ini saya dan istri di Ahad pagi. Pertanyaan saya, satu. Saya pernah melaksanakan jamaah 40 hari tanpa putus di Masjid Jami' tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Kata hadis akan terhindar dari api neraka dan terhindar dari sikap kemunafikan. Sahihkah hadis ini Ustaz? Yang kedua, apakah Allah akan tetap menyiksa atas dosa-dosa saya setelah saya bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi? Tiga, saya punya dadu yang dulu saya buat bandar dadu dan sekarang sudah saya kasihkan kepada teman. Dosakah saya apabila dadu tersebut dibuat judi oleh teman saya? Apa yang harus saya lakukan? Demikian Pak Ustadz, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Ya, saya turut bergembira karena sudah dapat hidayah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, asya antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Tahuilah bahwa apa yang tidak menjadikan kamu tidak suka, mungkin di balik itu ada hikmahnya. MTA banyak difitnah sampai Kiai Marzuki tadi menyebar fitnah ke sana kemari, ternyata malah enek sing kecantol MTA. Gitu? Difitnah MTA begini, MTA begitu. Nah sekarang ini, tadi malam ada yang lihat TV One enggak? Ya? Lihat. Katanya di Purworejo Pituruh sana MTA di demo, dibubarkan pengajian. Ya, Pituruh. Tapi alhamdulillah warga MTA termasuk ibu-ibunya tidak ada yang takut. Semuanya tidak ada yang takut. Itu loh. Kedua-dua rumahnya yang dipakai untuk pengajian konon kabarnya temboknya sampai ambrol. Ya. Itu. Ya itu. Karena apa? Goro-goro ngaji. Ya kan? Ngaji Quran. Yang begitu tuh ya orang Islam. Iya enggak? Ini bareng pameran pupu Ratu Ayu. Ada yang lihat enggak? Enggak ada yang ganggu, enggak ada yang ganggu, mah didukung kan. Nah, itu kan. Mata mereka itu melihat yang hak dan tampak batil. Melihat yang batil tampak hak. Tapi kita masih prasangka baik, biarkan saja. Kemarin kan mau tempat ke pengajian itu dipager. Enggak boleh masuk, ya udah ngajinya di jalan. Ngumpul di jalan itu pengajian tetap jalan, pengajian. Ini pimpinan-pimpinan Purworejo datang ke sini nanti akan laporan pada saya. Ya. Ngaji di jalan, tetap didorong-dorong, ada yang dorong dia, enggak ada yang takut didorong ya sampai itu putri-putri juga. Biarkan saja. Diusir katanya enggak boleh MTA di desa itu. Ya kita masih sabar, diusir karena mereka tidak tahu gitu aja. Kalau nanti nekat, tarik garis. Allah mengatakan, La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fiddin, walam yukhrijukum min diyarikum, antaparruhum batuqsitu ilaihim, innallah yuhibbul muqsitin. Ayat kelanjutannya, Innama yanhakumullah anil ladina qatalukum fiddin, wa akhrijukum min diyarikum wa dhuharu ala ikhrajikum antawallahum wa may tawallahum fa ulaika humul muzalimun. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil pada siapa saja selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu karena agama. Tidak memusuhi kamu dari kampung halamanmu karena agama. Allah mencintai orang yang berbuat adil, yang berlaku baik dan buat adil. Ayat kelanjutannya Allah berkata, orang Allah melarang kamu, melarang. Ya. Menjadikan mereka teman. Orang yang memusuhi kamu karena agama, mengusir kamu dari kampung halamanmu karena agama, dan orang-orang yang membantu pengusiran kamu karena agama. Jadikan teman dan tidak boleh. Siapa yang menjadikan mereka teman, mereka termasuk orang-orang yang. Coba dibaca surat Mumtahanah ayat 8 ayat 9 itu. Surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 8 dan 9. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humud dholimun. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada mengusirmu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jelas kan? Itu Allah. Ya. Mereka mengusir karena ngaji, mempelajari Quran dan sunnah Rasulullah. Diusir dari kampung halamannya. Diusir, gak boleh. Rumahnya dirusak. Orangnya diusir. Ya masih kami biarkan. Pertama, kita anggap karena kebodohannya. Karena tidak tahu. Kita ambil manfaatnya. Allah mengatakan, Nasa antakrahu sayan wawa khairulakum. Malah pengusiran itu ditayangkan di TV. TV One katanya tadi pagi, menjelang subuh tadi Global TV katanya. Saya malah gak lihat itu. Ya, akhirnya orang yang melihat sendiri mengerti. Yang baik, yang benar, yang baik itu yang diusir apa yang mengusir? Nanti kan masyarakat akan tahu. Ngaji kok diusir. Bareng pameran Ratu Ayu malah didukung. Jadi orang akan mengerti sing di sing beneri. Sing beneri sing usir wong ngaji, apa sing diusir? Nah, nanti kan masyarakat semua yang melihat TV, masih pro dan kontra. Ada yang langsung menilai kalau orang yang hatinya bersih, mata hatinya melihat, akan mengatakan, oh ini orang tidak genah nih, wong ngaji. Dunia Indonesia sudah rusak begini karena sakit hati. Bangsa kita itu hatinya sakit. Maka korupsi merajalela, kemaksiatan merajalela. Ya enggak? Ya enggak? Wong ayu-ayu dipamerkan itu malah harusnya lihatnya itu menundukkan pandangan, malah ini dipamerkan di dunia juga. Sing duwe anak kok ya entuk, sing duwe mbok, sing duwe bojo kok ya oleh. Dirinya sendiri itu kok ya seneng gitu loh. Mata hatinya buta. Sakit. Nah, itu tidak ada obatnya kecuali diobati Quran. Jadi obatnya baru datang aja dia diusir, dikaji. Tidak boleh. Jangan ngaji ngono kuwi ya, jangan ngaji Quran. Nanti tidak jadi wong ngerti gitu. Nah, ya kan nanti kita masih berprasangka baik. Pertama kan belum mengerti. Tapi saya tanya, mari lewat telepon. Warga ngaji bagaimana? Takut apa enggak? Tidak. Ya, Sabtu yang akan datang tetap ngaji. Gitu ya? Tetap ngaji mereka. Walaupun tempatnya di nanti kalau diusir lagi, ya udah biarkan saja. Kalau mereka, ya, sampaikan ke aparat keamanan. Negara kita negara hukum. Ada polisi, ya gitu? Di sana ada polisinya juga, Polres, Polsek ada. Nah, kecuali kalau polisinya sudah tidak bisa ngatasi, nanti diatasi sendiri. Allah sudah mengatakan tadi kan, Allah mengatakan tidak boleh kamu jadikan mereka kawan, tapi sekarang masih kita anggap satu kawan, malah saudara, ya karena mereka belum tahu. Kita berprasangka baik, kita beritahu, kita nasihati. Nah, kalau itu nekat, oh berarti orang yang mata hatinya buta. Kita nggak boleh menjadikan teman mereka, nggak boleh. Jadikan teman itu enggak boleh. Siapa menjadikan teman orang yang mengusir karena kamu agamamu? Kamu orang zalim. Dikatakan oleh Allah, jadi orang zalim. Kita tidak suka menjadi orang zalim. Nah, mari sudah saat, sudah sampai Kapolresnya, sudah telepon, sudah di, ini sekarang TPF sudah di sana juga. Ya, lihat bagaimana nanti. Polisi ya ada, cuma mengevakuasi saudara-saudara kita yang rumahnya dirusak, khawatir ada. Padahal mereka tidak takut, khawatir nanti terjadi pertumpahan darah atau mana diangkut tumpah ke mobil polisi di ke Polsek ya, dan nurut saja. Tapi nanti tetap pengajian jalan. Kalau terus gitu lagi, ya nanti Allah akan memberi pertolongan. Bukannya kita takut, kasihan pada mereka. Kita ambil manfaatnya kan. Kata Allah, apa yang menjadikan kamu tidak suka, di balik itu ada manfaatnya. Tentu kita mengaji diusir-usir itu ya tidak suka, tapi kita ambil manfaatnya. Apalagi disiarkan TV, kita tidak malu tidak. Mata masyarakat manusia malah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Mengaji di tempat-tempatnya sendiri kok diusir. Terus melihat orang masyarakat tanda tanya, bagaimana aparat keamanan kalau terjadi semacam itu? Indonesia punya aparat, punya polisi. Ya, bagaimana kalau ini yang melanggar hukum malah dibiarkan? Yang menurut hukum yang berlaku, MTR itu sudah resmi boleh tumbuh di seluruh Indonesia ini, dilindungi oleh undang-undang. Nah, kalau itu dibiarkan, yang melanggar undang-undang malah diberi kesempatan, pelanggaran-pelanggaran akan makin banyak, akan makin terjadi. Negeri ini yang mau jadi apa? Maka wakil-wakil rakyat yang ada di sana harus bicara. Ya, ini wakil rakyat kita ada datang di sini. Tampaknya tadi datang ya. Ada, San. Nih, coba ngatek aja Pak wakil rakyat itu. Ya. Ini wakil rakyat ini dituntut nanti di hadapan Allah itu. Ya. Dicatat ini. Wakil rakyat masih muda kalau enggak berani ya ada. Apa meneh sing wis tuwa, sing nomer rawani. Tapi insyaallah tidak. Nah ini wakil rakyat sudah mendengar. Aparat polisian, keamanan sudah tahu. Ya. Konon kabarnya yang sampai kepada saya, provokatornya malah camat dan lurah. Berarti kebenarannya nanti bagaimana? Jadi itu, ya nanti camat dan lurah. Itulah jadi camatnya kementusera karuan. Ya, kalau sudah kementus itu dari lurah camat, kalau sudah tidak jadi camat berapa tahun tuh? Jadi lurah berapa tahun? Kalau sudah tidak jadi nanti kamu peringis-peringis tak kamu nanti. Karena itu Pak, itu lurah camat tapi melawan undang-undang negara, pemerintah. Negara melindungi padahal camat dan lurah harusnya menjadi penegak hukum. Malah perusak begitu. Ini baru kabarnya yang sampai kepada saya, katanya provokatornya malah camat dan lurahnya. Nah, ini sudah TPM sudah di sana, nanti akan ditegakkan hukum ya, menurut peraturan yang berlaku ini. Ya. Wakil Presiden waktu di Jakarta, Wakil Presiden beri sambutan. Bahkan pengajian MPR itu sudah berkembang. Malah kok malah camat, lurah, dan orang-orang yang mendukung. Maka kalau nanti ada orang-orang semacam itu kok tampak nyalon jalan dari wakil rakyat. Sebentar lagi kan ada pemilihan. Ya enggak? Manusia-manusia semacam itu jangan dipilih. Jangan ada yang pilih macam itu. Urung kuasa udah kementus, nanti kalau kuasa tambah MTA dingin didi didak-idak nanti. Tapi enggak bisa. Allah memberi pertolongan pada kita. Kalau kita yakin intan surullah yansurkum. Kalau kita lurus dalam menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Yang kita harapkan pertolongan dari Allah. Adapun lewat ini, pertolongan apa lewat saudara kita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, atau lewat di aparat kepolisian, atau lewat itu pertolongan Allah akhirnya datang. Dan pasti insya Allah, kalau kita lurus di jalan Allah akan datang. Kembali pada pertanyaan saudara tadi. Cantrik, apa dulu pernah ngawulon yang dukun kok celukane cantrik itu. Ya, biasanya cantrik itu kan dulu melu dukun. Jadi nyantri dukun. Ya, dengarkan pidatonya Pak Marzuki, malah. Itu baru cantrik saja udah ngerti. Padahal cantrik ketika dia mendengarkan pidatonya Pak Marzuki tadi, dia belum jadi orang Islam yang baik. Wah, dadu nih WC di... Ya, dadu tahu dadu. Apa dadu itu? Nah, gotok-gotok itu ya. Main dadu masih dijalankan mabuk, menjalankan salat ya orang genah ora salat wong mabuk kok salat. Ya. Tapi mendengarkan suara itu udah enggak suka. Ya. Akhirnya tidak sengaja Allah membuka hidayah. Lewat radio Persada Radio MTA. Sadar dia akhirnya. Baru menyesali dosa-dosa saya yang lalu apa diampuni oleh Allah. Dibaca surat Al-Anfal 38 itu. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya, amin. Orang-orang kafir, kalau kamu tadi belum sholat, gane main dadu, main kertu, main ya judi-judi yang lain, malah mabuk, memang orang kafir. Ya. Kalau kamu berhenti dari kekafiranmu menjadi orang Islam, semua dosamu yang lalu diampuni. Di sing mendem, di sing mabuk, di sing zina, ampuni kabeh oleh Allah. Bahagia toh kamu, jadi orang Islam dosanya habis. Tapi ingat, jangan sampai kumat lagi. Kalau sampai kambuh lagi, ya dah, dah. Yang tadi nilai baik penghapus dosa-dosamu, sekarang kebaikanmu hapus lagi. Kembali dosa-dosa lagi, hukum oleh Allah dengan dosa-dosamu. Jadi kalau sudah menjadi orang iman, jangan kamu kafir lagi. Kalau kafir lagi sesudah beriman, dah tidak ada taubatnya. Nah sekarang kamu bahagia. Ya. Diampuni semua dosa-dosamu. Jaga. Jangan sampai kembali kepada kafir lagi. Dan istrimu juga setia ya. Baik. Sebelum ngaji Quran, kalau diajak hubungan, semoyo. Kesel, macam-macam lah. Bareng ngaji Al-Quran, setiap mau tidur ditawani. Ngersakan boten mas. Kan bagus sekali. Maksudnya ya baik. Ampun ngata kula menika pun kebaca tiru diungkeh-ungkeh wis pun ngantuk lho ya. Nah, berarti kan berubah kan dituntut dengan Quran. Karena apa? Tahu dia dengarkan hadis Nabi mengatakan kalau seorang wanita diajak hubungan oleh suaminya tidak mau dilaknat oleh malaikat sampai suaminya ridho. Sampai suaminya ridho. Suaminya marah sampai ridho ya itu. Itu suatu kebaikan. Maka dari itu, kalau itu dipertahankan, keimananmu, tapi tunggu. Kalau kamu dulu main dadu, main judi, mabuk, tidak ada apa-apa. Kalau kamu nekat ngaji di NTA, mulai ngamalkan, tunggunen nanti. Nah, mesti kamu akan dibenci oleh masyarakatmu. Dikucilkan. Ya, seperti yang terjadi di Pituruh ini, ingin tahu gambaran di Pituruh tadi ada yang lihat gak? Kalau gak ada coba sekarang diputarkan sebentar itu. Ya diputarkan, dilihat di tayangan itu. Ya siap, biar diputarkan sebentar. Suaranya agak dikeraskan biar dengar. Kericuhan terjadi di Desa Prigelan Purworejo, Jawa Tengah ketika warga mengusir paksa kelompok Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA yang melakukan pengajian di jalan setempat. Aksi penolakan pengajian oleh warga MTA kembali terjadi di Desa Prigelan, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sabtu sore, jalan menuju rumah Sumargo sesepuh MTA ditutup warga. Akibatnya warga MTA yang akan ke rumah tertahan di jalan tengah sawah. Awalnya peristiwa tersebut Sumarga dan warga MTA meminta IMB berupa tempat tinggal. Namun IMB keluar berubah menjadi tempat usaha dan ibadah. Pihak desa sudah mengingatkan namun rupanya tidak diindahkan oleh pengurus MTA. Akibatnya warga resah dan marah kepada warga MTA, penolakan sudah dilakukan yang ketiga kalinya. Upaya untuk duduk bersama warga dengan MTA gagal dilakukan. Iya dah, itu kan aliran sesat. Itu masih banyak, dan sedikit saja cuplian saja. Tempat ke sana dipagri. Padahal ke rumahnya sendiri. Katanya rumah itu untuk rumah tinggal kok nggo ngaji. Padahal di daerah itu tuh enggak ada IMB. Banyak rumah-rumah itu bangun rumah itu belum ada IMB. Rumah-rumahmu pun sudah ada IMB itu. Kebanyakan kan tidak, kampung itu apalah di itu di kampung, enggak. Jadi rumah-rumah itu banyak yang tidak pakai IMB, itu pakai IMB. IMB-nya untuk rumah tinggal lah kok gue ngaji. Ya. Nah, rumah tinggal gue ngaji apa ora entuk toh? Ya. Oh, rumah tinggal gue judi we entuk gitu kok. Rumah tinggal tinggal nyimpen pelacur aja itu kok. Itu kan malah gue ngaji. Alasannya kita kan alasan yang dicari-cari. Nah, mestinya kalau itu disamakan dengan tempat ibadah, FKUB-nya harus turun tangan. Ya, yang mengatur larangan tempat ibadah itu misalnya ke gereja, masjid, kelenteng itu ada aturannya. Tapi kalau rumah tinggal terus saat-saat dipakai pengajian itu tidak salah. Pengajiannya sesaat, rumah tinggalnya tiap hari di situ. Pengajian. Itu orang masalah yang dicari-cari. Makin terkenal ente ya, disiarkan TV kan makin terkenal. Ya, makin terkenal. Walaupun mungkin ada dua penilaian. Nah, ente asalnya sekarang diupra-upra ben, ora bubar. Enggak akan bubar. Itu pupuk keimanan. Justru dengan kamu begitu kan insya Allah makin subur. Ya, pesertanya makin akan berdatangan, makin banyak. Makin banyak. Maka ansa antakrausayan wahuwa khairulakum. Apa yang menjadikan kamu tidak suka, karena itu ada baiknya buat kamu. Kita percaya saja kepada janji Allah. Baikannya yang kita tunggu-tunggu. Apa kebaikan di balik itu, apa yang akan terjadi ya. Insya Allah akan membawa kebaikan. Dan saya yakin orang-orang yang demo tadi karena tidak tahu ada penggeraknya. Penggeraknya tadi, konon kabarnya camat dengan lurahnya. Itu nanti yang akan diambil apa itu perkaranya itu nanti. Ya, itu saja saudara siapa tadi yang cantik tadi namanya siapa tadi? Lestianto. Lestianto ya, Mas Lestianto. Gembiralah kamu. Insyaallah dosa-dosamu yang lalu menurut surat Al-Anfal ayat 38 tadi semua dosamu diampuni semua. Tapi kalau kamu kafir lagi, ya jangan tanya. Dosamu kembalikan semua, kebaikanmu gugur semua. Maka pertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Serah diri pada Allah. Terus apa lagi? Tadi ada yang belum dijawab. Dadu yang sudah... Oh ya, itu mestinya dadu jangan kamu berikan temanmu. Gitu. Kalau kamu dapat diminta aja, dibakar atau dibakar, dirusak. Nanti kamu sudah berhenti tidak main dadu, pakai kancamu untuk modal itu nanti. Berarti kamu membantu kepada kemaksiatan. Ya, jangan diberikan. Itu bekasnya apa alat untuk perjudian kok dikasihkan temanmu. Wis mari judi ning nyoh terusno gitu. Terus nak aku sekwe mandek terus nak aku baik lah, tak boleh itu. Itu namanya ta'awanu alal ismi, bantu membantu dalam perbuatan dosa. Sedang itu dilarang oleh Allah. Nah. Terus apa lagi? Kemudian melaksanakan jamaah 40 hari tanpa putus. Ya itu suatu kebaikan. Ya melaksanakan jamaah 40 hari, tapi jangan setelah 40 hari sudah. Ya, kalau bisa jamaah sholat wajib itu setiap hari 5 waktu jangan putus. Aja mau 40 hari tok. Dah. Ya, memang sholat jamaah bagi laki-laki ya, sholat wajib itu ya paling baik dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Nah, kalau sholat sunnah paling baik dikerjakan di rumah. Maka jangan 40 hari aja. Terus kalau bisa selama tidak berhalangan, kamu tidak pergi, kamu di rumah, sholat jamaah 5 waktu diusahakan semaksimalnya di masjid. Itu yang paling bagus. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya sekarang pertanyaan langsung aja. Waktunya sudah hampir jam 10 ini. Silakan diambil mic-nya, disebutkan nomornya, 4 penanya dari 13 terus. 32 14 nomor 15 cukup 30. Dimulai dari nomor 13 silahkan disebutkan nama dan alamatnya. Ini selamat datang rombongan dari Suruh, bukan Pituruh ya, Suruh Kabupaten Semarang ya. 45 orang, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya, bisa istiqomah, menambah kekuatan imannya, siap menghadapi tantangan dalam mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menanyakan sesuatu. Yang pertama berkaitan dengan salam tadi. Disebutkan nama, alamat Bapak. Oh ya, terima kasih. Nama Jumiran dari Nganjuk. Nganjuk? Iya. Oh iya. Dari Pak Wardi ya? Saya baru pertama kali, Pak. Pertama kali ini. Ya. Belum kenal pengajian di Nganjuk. Sudah. Cuma saya belum pernah hadir, tapi kajian pagi, akad pagi selalu saya dengar, dan kajian pagi secara ulang saya dengar, dan malam saya dengar. Kalau perwakilan Nganjuk belum datang? Ada dari Pak nah, Samiran juga ada, Pak. Kamu belum datang ke perwakilan yang Nganjuk sana? Belum. Ya, mari. Terima kasih, Pak. Tadi disampaikan bahwa yang pertama adalah ucapan salam kepada orang yang bukan Islam. Sementara bagi orang mengucap salam itu adalah sunnah, kemudian menjawab adalah wajib. Pertanyaan saya, apabila ada seorang tamu datang, kemudian dia setelah kita dia mengucap salam, kemudian kita menjawab, ternyata orang tadi telah benar-benar orang non-Islam, itu bagaimana cara menjawab, atau mungkin andai kata sudah tahu bagaimana cara menjawabnya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, sering kita dengar bahwa di dalam kajian-kajian umum itu ada seorang ustaz atau mungkin siapapun yang membaca ayat-ayat Allah, kemudian disaut dengan bacaan Allah. Itu sering kita dengar. Apakah ada dasarnya? Andai kata ada dasarnya, bagaimana tadi yang disampaikan oleh ustaz, kalau kita terjemahkan mungkin ara'aital ladzi yukadzibu bidin, kemudian jawab Allah. Ini kan kira-kira juga menyimpang, Ustaz. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, saya mohon tadi yang disampaikan dari pertanyaan pertama, kalau malam tiga kali, Pak, saya mendengar yang berkaitan dengan MTA, yaitu kita diibaratkan kalau kembali kepada Quran, itu ibarat kembali kepada herbal. Nah, harapan saya, padahal setiap kajian pagi itu sudah disampaikan oleh pembuka bahwa telah ditinggal dua perkara. Apabila berbodoh menghadap Quran dan hadis atau sunnah, maka dia akan selamat. Andai kata orang yang mendengar itu sudah tahu bahwa awalnya seperti itu, kita dengarkan dulu. Memang saya mendengar kajian itu malam, Pak. Waktu itu saya otak-atik HP itu terdengar itu, suara itu. Kemudian saya dengar, loh kok ada pengajian seperti ini. Saya teruskan sampai sekarang. Setiap pagi saya mendengarkan. Nah, untuk itu harapan saya, yang berkaitan dengan Ustadz Marzuki, dan yang satunya, Pak, saya lupa, Pak. Yang berkaitan dengan herbal itu, Pak. Habib Yahya. Nah, itu yang mengatakan bahwa Quran sebagai racun itu, loh. Nah, itu kalau bisa di setel pagi, Pak. Di setel pagi, jam 6 sampai jam 7. Nanti mungkin ada orang, saya yakin, sejak saya mendengarkan dari Marzuki dan Habib Yahya, ya. Saya yakin dari sekian jamaah yang hadir, mungkin seperti yang tadi tobat tadi, Pak. Tidak mungkin langsung menerima itu. Ya. Saya yakin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab salam, kalau memang dia mengucap salam, kita tidak tahu ternyata dia bukan orang Islam, kita menjawab tidak salah. Tapi telah tahu ternyata dia bukan orang Islam. Kita tahu. Bukan orang Islam kok mengucap salam. Dijawab apa tidak? Jawab. Jawabnya ada. Maka ini brosur salam kan belum selesai. Ya dah? Kalau ada orang non muslim mengucap salam pada kita, assalamualaikum, jawabnya waalaikum. Itu udah orang ngel waalaikum, salamnya orang nganggu. Waalaikum, itu udah. Ya, bukan salam. Karena keselamatan ya untuk orang Islam. Karena ada suatu riwayat, ya, bahwa di suatu daerah, ya, ketika Nabi itu ada orang yang mengatakan, kalau ketemu Nabi, mengucapkan, bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Itu maksudnya, mudah-mudahan kamu mati, gitu lah. Maka dijawab, waalaikum, mudah-mudahan gue ya mati, ya, gitu lah. Maka kalau non-muslim, jawab assalamualaikum, kita pakai assalamualaikum. Kita jawab waalaikum. Nanti insya Allah brosurnya akan lengkap. Kemudian bacaan itu biasanya kan di Necara Wong Anu itu apa itu? Disenggai. Indah lagu-lagunya ini itu dijawab Allah. Terus lagunya apa? Allah. Akhirnya sarana duar ya Allah, ya rada duar Allah. Itu kalau kamu tanyakan tuntunannya tidak ada. Nah, mestinya tanya tuntunannya kepada yang membaca itu, jangan di sini. Kalau di sini tidak ada, entah karena saya belum tahu. Lah, karena belum tahu tidak mengamalkan, karena Allah mengatakan wala taku malaisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a pendengaran, wal basoro penglihatan, wal fu'ada hati. Nanti pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanya oleh Allah. Kamu kok mengamalkan begitu, mendengar keterangan siapa? Melihat prakteknya, matamu melihat prakteknya siapa? Hatimu memahami ajarannya siapa? Nanti ditanya. Nah, kalau di sini semaksimal diajarkan, sebelum tahu ilmunya, jangan mengamalkan. Tapi juga jangan menyalahkan. Kalau ada orang mengamalkan itu, ya biar saja, mungkin dia sudah tahu ilmunya. Ya kita belum tahu, diajak. Kalau saya akan mengamalkan itu, tolong tunjukkan dalilnya dulu. Kalau nanti dalilnya betul dari Nabi, saya akan ikut. Kalau tidak, ya tidak. Tapi tidak melarang kamu, mau lakukan silahkan, nanti tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Nah itu ya, itu jadi jawaban itu tadi kalau tanya tuntunan, saya belum menemukan tuntunan macam itu. Nah mungkin terus dia kan, jawab Allah elek apa tau. Maksudnya dia kan elek apa, ini orang yang tuntunannya ya elek orang nurut tuntunan itu elek. Kalau itu apik, kalau itu baik, oh mesti sudah dituntunkan oleh Nabi. Wong Nabi itu memberi ajaran agama itu sempurna kok. Masa baik tidak diajarkan. Apa kita akan mengatakan, wah piye koyong ini kok ora diajarke Nabi dhisik piye? Apa ora ngerti nek iki apik? Apa malah lali ya gitu kan? Nah. Ya, itu usulan putarkan asal tadi. Baik, maksudnya kan kalau siang itu kan cuma sambungan separuh dari pagi gitu. Nah, mestinya kalau pagi tadi dihitungkan separuh, siang separuh lah. Kayak Bapak ini mengusulkan alangkah baiknya kalau itu dari yang kasetnya itu disiarkan sejak pagi. Akan membuat dampak yang lebih baik. Ya, coba nanti yang ngatur siaran ini biar diatur nanti ya. Terima kasih pertanyaan dan usulannya. Apalagi yang lain? Berikutnya nomor 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Dari Ibu Puji, Cabang Gabus, Grobogan, Ustaz. Iya, Purwodadi ya. Oke, apalagi? Apa yang ditanyakan? Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bacaan ta'awud dalam sholat, Ustaz. Apabila kita berjamaah sebagai makmum, itu membaca ta'awudnya, apabila imamnya jahar, maka kita membaca ta'awudnya misalnya 3 rakaat itu berarti di rakaat ketiga karena kita mau membaca Al-Qur'an di rakaat ketiga. Ya. Pada waktu imam jahar kan kita mendengarkan Ustaz. Nah, ya. yang saya ingin tanyakan bagaimana apabila kita membaca berjamaah pada waktu sholat subuh yang hanya 2 rakaat dan dua-duanya dibaca oleh imam jahar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kafarah Ustaz. Sakit yang bagaimana atau orang sakit yang seperti apa yang sakitnya itu bisa menjadikan kafarah buat kita yang sakit Ustaz. Kadang-kadang saya tuh juga merasa gini Ustaz. Apabila waktu sakit itu juga merasa takut ataukah cemas sehingga dengan perasaan takut itu kadang-kadang kita juga merasa mengeluh gitu. Nah, mengeluh karena sakit. Nah, yang saya tanyakan orang yang sakitnya bisa menjadi kafaroh itu orangnya yang bagaimana harusnya. Kadang-kadang saya juga merasa takut itu terus timbul kadang-kadang sama suami minta maaf karena terus mohon ridhonya. Karena kita takut suatu saat kita dipanggil Allah kan kalau suami sudah ridho kan insya Allah istri kalau suami ridho kan bisa masuk surga. Itu kadang-kadang perasaan takut tuh timbul seperti itu Ustaz. Jadi terus kita minta maaf sama suami, minta ridhonya itu. Nek waras gak itu soneh itu ya. Jadi nek sakit, takut, nek waras gak itu soneh. Ya kalau udah ngaji mungkin berhati-hati Ustaz. Oh gitu. Ya, terus yang berikutnya Ustaz, apakah termasuk menganiaya diri Ustaz? Misalnya kita tuh dalam kondisi kurang fit atau enggak kurang sehat, tapi kita tuh tetap juga misalnya ada pengajian tetap kita berangkat ngaji, karena kita juga tadi karena kita masih kuat kenapa enggak berangkat gitu loh. Nah, apakah itu termasuk menganiaya diri Ustaz? Karena mungkin juga ini apa tuh sakit itu kadang-kadang kalau pas enggak kumat itu ya seperti enggak sakit Ustaz, tapi kalau pas kumat itu seperti ini. Kumatnya tuh dari lutut ke bawah dan siku-siku itu merasa gemetaran dingin terus akhirnya lemes gitu loh Ustaz. Lah enggak tahu itu sakit apa. Kemungkinan kalau misalnya di majelis kita ini kita punya dokter, apakah dibolehkan atau diperkenankan kita periksa ataukah cek bisa diketahui sakit apa keluhan seperti ini. Mungkin itu Ustaz yang ingin kami sampaikan. Saya mohon doanya Al Ustaz. Mulai tanggal 15 kemarin tempat kami juga sudah diresmikan sebagai cabang, sehingga kami kalau bertanya tidak binaan Gabus tapi sekarang cabang Gabus. Makanya mohon doanya, mudah-mudahan jamaah yang ada di majelis kami, kebetulan di rumah kami, mudah-mudahan juga semakin semangat dan semakin istiqomah dalam mengamalkan hasil kajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bacaan ta'awudz Ibu ya, diperintahkan oleh Allah itu, wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Perintahkan baca ta'awudz itu kalau mau membaca Al-Qur'an. Jadi sudah betul kalau salat maghrib, salat isya pada rakaat ketiga nanti membaca ta'awudz karena akan membaca Fatihah. Bagaimana di waktu salat subuh? Imamnya membaca jahr dua rakaat, kapan baca ta'awudz? Ya enggak usah baca. Kok enggak membaca kok kamu? Ya. Kalau salat jahr itu imamnya bacaannya didengar, makmum mendengarkan saja, enggak usah ikut baca. Bacanya baca iftitah. Nah, biasanya iftitah terus Fatihah lah. Fatihah yang baca imamnya. Kita mendengarkan saja, enggak usah membaca ta'awudz. Nanti kalau kita akan membaca Fatihah, nah itu kita membaca ta'awudz. Kalau dua rakaat subuh imamnya jahr bacanya, ya kita enggak usah baca. Enggak usah baca ta'awudz. Sama yang kedua, sakit yang dapat mengurangi dosa-dosanya itu kalau dia diberikan dalam keadaan sakit itu bisa menerima dengan sabar. Sabar. Tidak mengeluh ya. Ya, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sabar. Jadi tidak kok sabar itu dalam keadaan sakit tetap bertahan dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, imannya tetap lurus. Jadi kok sakit orang mari-mari, ya, tak dokter kira-kira mari, dokter kira-kira mari, terus akhirnya yang alternatif. Kemarin ada yang kita alternatif karena sakit, kakinya itu disusap berapa kali sambil dipijet tuh keluar kodoknya 20 katanya. Kodok. Ya, saya katakan bagaimana itu Ustaz, wisihir, ya. Sihir. Seperti orang yang sakit katanya nenggo ngulu kok gulune lara, gawa ning dukun, tukang sihir itu. Diusap-usap ngono, pakai telur, terus telurnya kan mecah, wah ternyata dalamnya ada ada paku idep, ada kawat, ada itulah, itu sihir. Ya ndak mungkin itu. Ndak mungkin ning gulu kok eneng aku hidup sak gegem itu coba. Oh lah kayak kecocok rigreh wis. Ya, bingung apalagi paku hidup sak gegem. Ya, itu sudah sihir. Itu dosa. Itu kalau begitu orang itu tidak sabar namanya. Dia sakit tidak mohon kesembuhan pada Allah malah yang tukang sihir. Nah, diapusi akhirnya. Nah, itu tidak sabar. Maka orang yang sabar walaupun sakit tetap berobat kepada ahlinya. Tapi keyakinan mohon kesembuhan pada Allah. Nah, itu yang orang sabar. Itu menjadi kafarah dosa-dosanya. Jangan tuh sakit. Kalau ngapura bujune, aku nek mati suami saya ridho bareng mari gak itu sone nyepelek ke karo bojone neh dicak ora gelem neh. Nah gitu toh. Nah, ndak begitu ya toh. Nah, maka sabar pada Allah. Mohon pertolongan kesembuhan pada Allah itu jadi kafarah dosa-dosanya. Kalau sakit tetap ngaji apa menganiaya diri? Tidak. Yang sakit kok bisa ngaji, bisa datang ke pengajian. Mungkin ibu termasuk orang yang bertakwa, benar, ya, membenarkan kebenaran, membenarkan janji Allah, dan termasuk orang yang tidak bakhil. Karena Allah berfirman, wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Jadi orang yang bakhil mendustakan kebenaran, maka dimudahkan oleh Allah mendapat kesulitan-kesulitan. Tetapi wa amman a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberi tidak bakhil, wasadaqa bil husna dan membenarkan kebenaran, janji-janji Allah, kita yakin akan janji-janji Allah, maka dimudahkan oleh Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wasanu yasiru lil yusra, walaupun sakit. Ya, tapi ini saatnya pengajian, saya bisa datang. Janji Allah akan menolong hambanya yang menolong agama Allah. Ya. Janji Allah memberikan datang di suatu majelis ilmu, ya, dimudahkan jalannya ke surga. Datang di majelis ilmu, kata Nabi, nilainya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Saya yakin semua itu. Maka karena dorongan itu, walaupun saya terasa sakit, ya, tidak kehilangan lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunat, tidak kehilangan lacak jalannya mudah ke surga, ya. Tidak kehilangan kepercayaan pertolongan Allah pada hambanya yang menolong agama Allah. Nah itu maka mudah-mudahan termasuk orang yang tidak bakhil dan meyakini janji-janji Allah. Ya, walaupun sakit bisa datang. Tapi orang yang mendustakan kebenaran dan bakhil, walaupun itu mudah tapi jadi sulit mendapat kebaikan. Bahkan yang lebih baik dari 1000 rakaat, sholat sunnah, dimudahkan orang yang datang di masjid itu, dimudahkan jalannya menuju surga, diampuni segala dosa-dosanya. Itu kebaikan yang sebanyak itu mudah terhalang untuk mendapatkannya. Dilalah harap mangkat ngaji, ya. Kemarin 1 minggu sehat, walafiat, dah saat berangkat harap ngaji dilalah mencret. Serasa mangkat meneh. Dah besok direncanakan besok lama minggu yang ada kata awalnya sehat, dilalah enek tamu. Nah, enek tamu iso ngalangi pengajian. Harusnya kalau saya yakin kepada kebenaran pengajian itu ada tamu, maaf, ini pas saya jadwal pengajian, kalau ketemu saya syukur mau saya ajak mari ngaji dulu, nanti setelah ngaji kita bicarakan urusan kita. Nah, gitu. Sehingga tidak terhalang itu. Ya. Terus, udah melayani yang minggu yang akan datang. Wah, kami minggu datang lagi, sudah siap mau berangkat anaknya genti yang sakit. Sehingga alangan untuk mendapat kebaikan itu ada saja itu. Nah itu perlu hati-hati. Apakah saya termasuk orang bakhil? Apakah saya termasuk orang yang mendustakan kebenaran? Kalau orang bakhil dan mendustakan kebenaran, fasanu yasiru lil usra. Dimudahkan oleh Allah mendapat kesulitan-kesulitan memperoleh suatu kebaikan. Artinya untuk memperoleh kebaikan itu alasannya, halangannya ada saja itu. Ada. Tapi kalau dimudahkan oleh Allah, walaupun jauh dari Suruh Semarang, ada yang dari ya, Sukabumi, ada yang dari Jambi, ada yang dari Medan tadi, Pak Sarijo sama-sama tadi, Hartoyo, ya. Semisam dari Medan, yang satu dari Binjai. Karena tahu yakin dapat kejanji Allah di sini, ya, baikkan itu berangkat sudah dari malam, ya, berangkat. Berapa biaya yang dikeluarkan? Ya, yakin Setiap hal dikeluarkan oleh kita untuk di jalan Allah, Allah akan mengganti. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuhu. Allah akan mengganti. Tidak mungkin saya akan melarat karena mengeluarkan uang untuk kepentingan sabilillah. Nah, itu yakin itu. Maka jauh tidak halangan, bukan halangan. Itu namanya mendusta apa? Tidak bakhil dan meyakini janji-janji Allah. Nah, maka itu ibu kalau terasa sakit, kenyataannya masih bisa datang ngaji. Ya. Siapa tahu nanti Allah beri pertolongan di pengajian malah hilang sakitnya. Perkara nanti setelah pulang pengajian terasa sakit lagi. Tetapi kebaikan yang saya dapat tadi tidak hilang. Coba ibu tidak datang di pengajian terasa sakit. Neng omah terlihat dewe sikini malah sakit. Nah, di sini kan terhibur. Konsentrasi pertanyaan, konsentrasi ngaji, rasa sakitnya hilang. Nah, pertolongan Allah kan. Nah, nanti kalau sudah pulang sakit lagi ya. Tidak apa-apa, sabar. Tapi kebaikan, walaupun dalam kondisi sakit, kebaikan yang sebanyak itu, jalannya menuju ke surga dimudahkan. Pahalanya lebih baik daripada 1000 sholat sunat, 1000 rekaat, didapat. Sudah, berarti walaupun sakit, tetap mendapat kebaikan-kebaikan. Nah, itu bukan menganiaya diri itu ya. Ya kecuali kalau mau sakit-sakit betul, memang tidak bisa berangkat ya. Lagi sakit di rumah, di lengkungannya, ya, tidak ada tau, mau sambat kemana. Kalau di sini ternyata sakit, nanti tidak bisa jalan, di sini ada dokternya. Di bawah ada tempat perawatannya. Nanti tinggal turun ke bawah, panggilkan, Pak, ini butuhkan dokter karena ada yang sakit. Dokternya sudah datang sendiri. Diobati, dikasih obat, diperiksa, rasa bayar. Pokoknya bangsa MTI semuanya gratisan. Ya, mulang, ya rasa bayar. Datangan mubaliknya tidak bayar, dokter ya rasa bayar, kasih obat ya rasa bayar, sudah, ya, tidak ada bayar. Datang di sini dokternya banyak ini. Nanti kalau saya mungkin di bawah ada yang sakit, dokternya sudah datang, mungkin 2-3 datang kabeh. Ya. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwarno. Ya, dari ya, mana? Ini rumah saya dari jauh Pak, dari Pakistan. Pakistan. Pakistan itu Pakis ngitan sedikit loh Pak. Oh ya. Nah, itu. Jadi ya. Dari sini hanya 17 kilo. Ya. Setelah saya mendengarkan dari ini pengajian MTA memang tertarik sungguh. Tapi kalau mendengar ini yang mencaci maki dengan seperti tadi di TKI oleh Bapak Ustaz itu di Purworejo. Reja terjadi yang seperti itu. Kalau kita berangkat di dalam surat An'am, surat 6 ayat 112. Memang setan itu terdiri dari manusia dan jin. Padahal jin sendiri itu ada yang beriman. Beribannya orang jin itu menurut pengajian, temannya ngomong, jangan ngomong. Sampai di rumah diberikan tahu pada teman-temannya. Sedangkan kita sebagai manusia yang diberi akidah, akal yang komplit, ternyata akan membuat kebaikan saja memang dihalang-halangi. Sehingga karena dari sekelompok MTA di Purworejo yang kecil itu saja dihalang-halangi. Apalagi kita membuat yang berhubungannya dengan keuntungan atau kepentingan. Ini saja untuk kepentingan kebaikan demi umat jadi ciptaan Allah itu demi di akhirat nanti. Maka saya bisa menyimpulkan Pak Mamang, memang di bangsa kita ini, Indonesia ini, seperti yang sudah sakit hati Pak. Sakit hati itu hatinya sudah ditutup, dikunci. Lah, untuk itu, mari saya mohon ini Pak penjelasan, yang setan tadi. Jadi setan itu kan sifat, berarti setannya sendiri kan apa ada Pak. Berarti dari setan ya manusia-manusia itu Pak. Itu. Kedua, ini di dalam surat Al-Isra ayat 13-15. Di situ di kudu itu sudah ada rekamannya, Pak. Sehingga menurut ayat itu, semua perkataan perbuatan yang kita lakukan itu sudah terekam di dalam kudu kita. Sudah ditulis. Kalau yang baik ditulis di lijin, kalau yang jelek ditulis di kitab sijin. Mungkin hubungannya dengan surat 83 itu Pak, saya belum apa itu, surat 8, 9 dan berapa itu? 18, 19, 21. Saya mohon penjelasan Pak, yang ini, yang ada rekaman kuduknya itu mohon dijelaskan pada ini Bapak sahabat-sahabat kita ini, saudara kita datang ini, sehingga oh iya, saya direkam kuduk itu sudah ada rekaman. Apapun, walaupun orang tahu tidak tahu, ini sudah direkam pada kita. Jadi besok kalau kita dipertanyakan di akhirat itu, sudah bisa nyelai bahasa Jawa itu Pak, sudah diputarkan lagi. Saya kira cukup sekian aja dulu Pak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok salah juga bisa nyambung sedikit Pak. Ya. Ya moga Pak. Ini sama dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari cabang Suruh. Suruh Salatiga. Oh, Suruh Semarang ya. Semarang. Ya. Nama saya Muhammad Fauzi atau Muh Fauzi. Ya. Mohon penjelasan atau mohon keterangannya, yaitu bab takbiran. Apa? Jadi bab takbiran. Oh, takbiran. Ya. Lafal takbir. Ini ada beberapa hadis untuk yang hari raya puasa maupun hari raya Idul Adha. Jadi saya dulu diberi pelajaran Mbah Haji Dahlan, pendiri Muhammadiyah Suruh, dan Pak Karsik Gua Krisendo dari pendiri Muhammadiyah Suruh, yaitu ini bismillahirrahmanirrahim, yayanu ayadakum bit takbiri, yang artinya hiasilah hari raya kamu dengan takbiran. Hadis Tabrani. Kemudian yang lain, bismillahirrahmanirrahim, ruya anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kabbara ba'da salati subhi yauma arafata ilal asri akhira ayamin yasrid. Rawal Darakutni. Yang artinya diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah bertakbir sesudah sembahyang subuh hari raya Arafah sampai asar di hari Tasyrik. Riwayat Darakuni. Nah ini kalau dulu diberi pelajaran, jadi dari hadis-hadis ini, kalau saya tidak tahu atau sahih atau dhaif, mohon penjelasan nanti dari Pak Ustaz. Tapi untuk arahnya dulu itu habis momennya besok pagi hari raya Idul Fitri. Jadi malam habis buka itu terus suruh takbiran pergi ke masjid gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, yaitu setiap habis sholat, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya lima waktu itu kadang-kadang diadakan takbiran. Ya entah tiga kali atau sampai lima kali, kemudian jamaahnya menirukan. Nah ini apakah itu hadis itu soka atau anu, saya mohon penjelasan nanti dari Bapak Ustadz. Saya kira demikian itu yang biasa dilaksanakan, disuruh pada waktu itu. Yang kedua yaitu biasanya disuruh itu kalau Idul Adha maupun Idul Fitri, ada petugas keliling dengan anak-anak itu menyiarkan bahwa di lapangan Rekosari itu akan diadakan sholat Idul Fitri. Nah itu menyiarkan keliling kecamatan Suruh itu. Ini yang biasa. Tapi kalau yang pakai truk iring-iringan itu memang tidak ada perintahnya itu. Itu timbul sekarang-sekarang ini saja waktu itu. Ini penjelasan anu kami yang dari panitia dulu begitu. Mohon penjelasan apakah ini boleh dilakukan atau tidak. Mohon penjelasan dari Bapak Ustaz. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Bapak Suwarno, setan itu jauh-jauh manusia. Ya jelas kan? Dalam Al-Quran itu, setan itu minal jin nati wanas. Ya, dari jenis jin dan manusia. Lah setan itu apa ada? Ada. Tentu ada. Yang mengajak kepada yang jelek, yang jahat itu setan. Maka kalau manusia kok mengajak kepada kejelekan, yaitu manusia setan. Ya, setan. Dan di dalam surat Al-Hijr, coba dibaca, ayat 39. Surat Al-Hijr, nomor surat 15, ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyan la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya. Dia diusir dari surga, ya. Kemudian dia minta apa? Macam janji lah. Karena engkau usir aku dari surga, maka saya akan menyesatkan semua manusia dari jalan yang lurus dan akan menjadikan manusia itu memandang suatu perbuatan yang jelek itu tampak baik. Ya. Jadi setan itu bisa membalikkan. Sebetulnya itu suatu jelek tapi dipandang baik. Maka Nabi kita mengatakan hujibatin nar bisyahwat wa hujibatin jannah bil makarih. Jalan menuju neraka itu penuh daya tarik. Syahwat itu daya tarik, menggembirakan, menyenangkan. Tapi jalan menuju ke surga penuh semak-semak dan duri yang membosankan, tidak menyenangkan. Ya, maka orang ngaji dengan melihat Ratu Ayu, daya tariknya kuat mana? Ratu Ayu. Iya. Baca Quran dengan baca Quran, kuat mana? Quran tiap hari ada. Quran begitu datang rebutan. Apa-apa pada Ratu Kecantikan. Wah kok merasa moconnya telat, we rugi. Dan yang lain-lain, semua bentuk kemaksiatan itu mempunyai daya tarik yang kuat. Itu karena kepandaian setan. Atau merubah barang yang jelek tadi tampak yang tampak menjadi baik. Dan setan kalau menghasung manusia berbuat jelek itu diasung supaya sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Berbuat jelek kok setengah-setengah. Diasung oleh setan supaya sisan-sisan gitu loh. Coba dibaca surat Maryam 83 itu. Surat Maryam nomor surat 19 ayat 83. Alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Dihasung. Jadi orang setan itu kalau membujuk orang berbuat maksiat itu supaya sungguh-sungguh. Ya. Supaya nanti betul-betul bisa menjadi temannya di neraka nanti. Ya. Maka jarang orang berbuat maksiat kok. Ya. Terus leren kapok itu enggak, kecuali kalau diobati dengan Quran tadi. Ya, karena Quran itu asyifa lima fisyudur, obat penyakit. Kalau tidak mau diobati dengan Quran, fi qulubihi maradun fazadahumullah marada. Hatinya ada penyakit, tidak diobati, tambah parah penyakitnya. Setannya membujuk terus. Sampai mati jadi temannya setan. Maka wanita yang hamil belum nikah itu, ya, hamil belum nikah kok hamil, itu itu dah bingung, bingung nanti setan yang bijuk. Nanti kalau lahir bagaimana? Nah, lahir tekaannya dang gua, neng selokan kono. Ada tak bayi yang di gua itu? Nah, itu bujukan setan tau. Zina sendiri dosa besar, membunuh bayi yang lahir dosanya tambah besar. Ya, dosa lagi. Tuh di gua bingung, senek konangan piye? Ya, kayak aku kuliah, ya, mulai terus. Ya, nanti tak dimasuk surat kabar terus konangan bagaimana bapakku piye, ibuku piye, nek ngerti hamil terus ngerti aku nganti buat bayi piye. Nah, bingung tuh akhirnya, setan busuk. Mati ya wae. Ngombe racun. Ya, ngombe baygon, ngombe apa macam itu lah. Mati ya sudah mati wis setane wis ora nggodone. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum atu mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, maka kalau sudah itu setan bujuk lah daripada kamu nanti pulang dimarahi orang tuamu, wis ditulis dengan surat kabar bikin malu semua, kemana-mana kamu sudah tidak dipercaya orang, dah mati aja lebih baik. Nah, tidak. Jadi membujuk manusia itu sampai mati jadi temannya setan. Tidak ada bujukan tobato itu enggak ada. Tidak ada. Nah, maka setelah dengar Quran dapat hidayah seperti darah kita tadi, taubat ya. Radio dapat hidayah. Ya. Tapi kalau setannya masih di dalam hati, radio kok yang unik kok dirungok ke. Gitu. Nah gitu tak, tidak mau setan. Nah, maka itulah. Nek diterangke Quran tidak tambah imannya, tapi zadadhum rijsan ila rijsihim. Tambah kekafirannya di samping kekafiran yang sudah ada. Itu bujuk rayunya setan. Allah menghendaki wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Kalau setan menghendaki jangan mati kecuali di jalan setan. Nah, sedang jalan setan tadi penuh daya tarik. Jalan menuju surga penuh kesukaran-kesukaran. Nah, inilah. Maka termasuk tadi jangan ngaji Quran, kamu kena racun, itu bujuk setan. Ya dah. Allah memerintahkan wala tattabi'u khutuwati syaiton dan mengikuti langkah setan, kita malah ikut. Allah memerintahkan wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini Quran ini jalanku yang lurus. Ikuti dia. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Qur'an, kamu akan tersesat jalan. Ini Quran memerintahkan, Allah memerintahkan jangan mengikuti jalan selain Quran, kamu akan tersesat dari jalan yang lurus. Setan yang bujuk, jangan ikuti Quran, kamu kena racun. Nah, kuat-kuatan tuh ini. Antara bujuk rayu setan dengan pengaruh Allah, ya ini. Maka tinggal kita, hati kita gimana kalau kita orang yang beriman? Kita tuliat alaihim ayatuhu zadadhum imanan. Dengarkan ayat Allah diterangkan, tambah imannya. Tapi kalau hatinya berpenyakit, terangkan ayat Quran, tambah penyakitnya. Sampai mati dalam keadaan sesat tadi. Dan setan bisa menguasai, coba ditambah satu lagi. Surat Mujadalah ayat 19. Ya, supaya kamu menjadi golongan setan itu, wah setan usahanya. Ya, macam-macam usaha. Dan setan itu infak juga gitu loh. Infak untuk membiayai manusia dan menghambat jalannya Allah itu dibiayai oleh setan itu. Maka surat aneh. Ayo. Al-Mujadalah nomor surat 58 ayat 19. Istahwadza 'alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Nah, ya dah. Di setan itu menjadikan membujuk supaya lupa mengingat Allah. Nah, kalau sudah lupa mengingat Allah jadi golongannya setan. Ya dah. Nah, antara cara melupakan manusia mengingat Allah itu tadi. Suka mabuk, suka judi itu. Maka dikatakan oleh Allah, ya, bahwa khamr, mabuk, judi itu rijsun min amali syaitan. Itu perbuatan setan, jauhi. Karena dengan mabuk dan judi itu menjadikan kamu lupa mengingati Allah. Menimbulkan kebencian, lupa mengingati Allah, jauhkan kamu dari sholat. Nah, sudah kalau sudah begitu, jadi golongan setan. Itu yang dikatakan oleh setan dalam membujuk manusia seperti itu. Nah, sudah terjawab. Dah. Terus pertanyaan apa lagi? Yang kedua, Al-Isra ayat 14-15. Nah, dibaca, ayo. Ayat 13 dan 14. Wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi unukih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Ya, itu maksudnya semua amal perbuatan manusia itu tercatat. Catat. Maka nanti kalau buku catatan, kitab buku catatan amalnya itu jelek, ya, nanti dia baru dipanggil melihat amalnya catatan itu jelek semua. Dia tidak bisa menerima. Menerima aja dengan tangan kirinya bahkan membelakangi punggungnya. Ya, ibaratnya sekolah itu dulu buka rapotnya abang kabehnya wes. Ya. Tidak sampai hati menerima. Kan sudah tahu ya nasib saya nanti bagaimana sudah tahu. Maka di sana nanti ada orang menerima kitabnya dengan tangan kanannya dan wajah berseri-seri. Nah, itu tanda ahli surga. Kalau menerima catatan namanya dengan tangan kiri wajahnya hitam pekat, lah itu calon masuk neraka. Padahal belum masuk itu baru menerima buku catatannya sendiri. Dan tidak bisa dikelabui, dimanipulasi, tidak bisa. Ya, mulut di hadapan Allah dikunci. Yauma nahtimu ala afwahihim. Mulutnya nanti dikunci karena mulutnya itu bisa, ya, bolak-balik pembicaraannya. Iya kata tidak, tidak kata iya, baik kata buruk, buruk katakan jelek, ah, buruk katakan baik itu bisa. Maka dikunci nanti. Yang berbicara apa? Tangannya. Tukallimuna aidihim. Ya. Dan kakinya nanti menjadi saksi. Tangannya menjadi yang berbicara, kakinya menjadi saksi, mulutnya dikunci. Nah, itulah maka manusia dikatakan oleh Allah tadi bahwa amalnya seperti kalung tetap pada lehernya. Jadi orang mati itu sudah bawa amalnya masing-masing. Seperti kalung yang tetap ada di leher, tidak bisa ditambah lagi. Tidak ada tambahan amal orang lain dikirim sini, tambah banyak, tidak. Wising bogoh, ya seperti itu. Sampai Allah mengatakan, seperti kalung yang tetap pada lehernya. Yang kamu bawa, ya itu, sudah tidak bisa tambah lagi. Ya kalau dikirim dari anak cucunya, tidak bisa. Kirim ganjaran itu, karena nah, Allah mengatakan man amila solihan fali nafsihi. Siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kalau kamu berbuat baik dapat pahalanya ya untuk kamu, tidak bisa untuk mbahmu, tidak. Wa man asaa fa alaiha. Kalau kamu berbuat jelek dosanya ya kamu pikul sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak bisa orang lain ikut memikul dosa, enggak bisa. Kebaikan ya untuk kamu sendiri, kebaikannya ya kejelekan ya untuk kamu sendiri. Maka jangan mengharap pertolongan dari mbahnya, neneknya, cucunya, anaknya. Mbahmu nabi, bapakmu nabi enggak bisa nolong, apalagi mau bapak Emudin. Nabi enggak bisa nolong. Ya dah? Enggak bisa. Nabi Ibrahim enggak bisa nolong anaknya, enggak bisa nolong bapaknya. Nabi Nuh enggak bisa nolong anaknya. Nabi Nuh, Nabi Lut gak bisa nolong istrinya. Apalagi yang kita harapkan. Maka itulah dalam melaksanakan agama Allah, jangan harap pertolongan dari siapapun kecuali hanya dari Allah semata. Dengan berbuat baik, itulah kebaikan amal itu yang akan bawa diri kita ke surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang amal perbuatannya bisa membawa dirinya ke surga, menjauhkan dari neraka, itu orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung bukan orang yang kaya ketika hidupnya, bukan orang yang punya jabatan kita hidupnya. Tidak, siapa yang amalnya nanti bisa membawa surga. Amalnya bisa menjauhkan dari neraka, itu yang beruntung. Walaupun ketika di dunia mungkin tidak termasuk orang yang terkenal, tidak punya apa-apa, tapi amal baiknya bisa membawa diri ke surga. Nah, itu yang beruntung. Kalau kesenangan di dunia itu semuanya itu penipuan. Ya, kesenangan yang menipu, enggak bisa dipertahankan. Maka kalau diberi kesempatan, kedudukan, diberi kesempatan, kekayaan, gunakan untuk bersyukur pada Allah. Pegang amanat teguh, memegang teguh amanat. Bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Nah, dengan syukur, insya Allah lain syakartum la azitanakum. Allah menambah kenikmatannya. Sampai kenikmatan di dunia, kemudian nanti tambah kenikmatan di akhirat. Tapi kalau khianat, diberi amanatan khianat, ya tunggu kehancurannya. Ya kemudian takbiran ya, Bapak ini yang tanyakan Bapak Fauzi dari Suruh tadi, itu nanti Bapak usaha beli brosur saja, kumpulan brosur Akad Pagi yang Bapak tanyakan itu sudah diterangkan semua. Itu. Sudah diterangkan semua. Tentang kedudukan hadis itu bagaimana. Di salah satu yang Bapak tanyakan tadi, hadis dari Jabir, karena Rasulullah SAW yukabbiru fi sholatil fajri yauma arafati ila sholatil asri min akhiri ayyamit tasyrik kina yusallimu minal maktubati. Itu hadisnya dhaif. Ya kan? Sedangkan di situ bahwa dari Jabir bin Abdullah berkata, dahulu Rasulullah SAW bertakbir pada sholat subuh hari Arafah, ketika mereka sama jamaah haji sama wukuf itu, sampai pada sholat asar, akhir hari tasyrik, selain setelah salam. Ya, di situ setelah salam dari sholat-sholat wajib. Hadis itu riwayat Daruqutni, juz 2, halaman 49, nomor 27, hadisnya dhaif. Ya, karena sanadnya ada perawi bernama Amr bin Syamir. Ya, di situ. Jadi hadisnya Bapak tanyakan, biasanya kan gitu toh. Jadi sehari barbakto, terus nanti habis salat duhur, assalamualaikum, terus imame takbir 3 kali, ditirak ke makmume 3 kali. Nanti habis hari tasrik, salat wajib seben bar salat takbir. Takbiran tadi. Ya. Mujib-mujib begitu. Ternyata setelah dijiki hadisnya hadis. Do'if. Ya, saya sudah tercukup jawabnya semua ini. Apalagi? Jadi menyiarkan tempat sholat oleh Boleh menyiarkan tempat sholat. Besok hari raya Idul Adha, MTA menyelenggarakan sholat di lapangan parkir Manahan. Wis tak siarkan besok ini malah. Boleh itu. Nah, boleh disiarkan itu boleh. Ini itu malamnya takbir keliling ya. Empat truk apalagi lanang wedok dadi siji ya, nggawa beduk apa nggawa dituruti Allahu Akbar dung dung dung dung Allahu Akbar. Lah wong takbirnya buat nama Allah kok malah ditabuhi ngono ki piye ya ta. Ya itu. Tapi nek dikandani ya ora krungu ya wis ngono karepmu. Sekarang lebih aduh, ya takbirnya cukup nganggo kaset itu. Lah ini mau nengkono do gitaran do aduh itu. Coba kamu lihat nanti. Malah ana sing ngunekke mercon gitu. Nanti dah. Katanya untuk dakwah. Kalau ditanya dalilnya apa ada? Keliling malam-malam takbiran itu tidak ada, dalilnya enggak ada. Maka itu kadang-kadang ngaji di NT terus beton di sini. Gane mimpin takbir keliling kok saya kira gelem lah. Beda lah. Ini ngawai agama. Jadi orang ngawai agama. Ngeluruskan agama sing bener. Tuntunan Nabi ini ngene iki. Ini gandeng biasanya orang. Terus dadi nyeleneh ini mau. Dianggap salah. Dianggap aliran sesat. Tapi biar orang tidak tahu. Kita sudah mengerti. Dulu ya begitu. Sekarang tidak mau. Dulu tidak mengerti. Sekarang mengerti. Allah mengatakan. Hal yastawi ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Ketika saya dulu belum mengerti ya seperti itu. Sekarang sudah mengerti ya tidak. Apa ngerti karo ora padha wae? Nah ini lah. Nah pertanyaan apa lagi yang lain? Berikutnya nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya nama saya Siti Khotimatun Aisyah dari Suruh dan saya belum pernah ikut jamaah manapun karena saya baru turun gunung. Jadi saya dari pertapa. Pertapa di gunung sana. Iya, mungkin. Sejenis itu. Jadi saya baru mengenal MTA itu karena dari saya pulang ke kampung saat itu masyarakat sudah berpikir negatif bukan positif. Jadi yang saya tanyakan pasti yang negatif dari pandangan mereka. Di dalam masyarakat itu setiap jamaah MTA itu selalu dipandang bahwa tidak terbuka bermasyarakat. Entah itu ada pembatasan dari sini atau entah itu dari masyarakatnya sendiri. Contohnya masalah tahlilan katanya. Masalah tahlilan, jika jamaah MTA ini diundang untuk tahlilan, apa tidak mau, apa tidak sayang dengan silaturahmi yang diadakan, atau mungkin niat mereka yang bersedekah. Dan itu yang pertama yang saya tanyakan. Yang kedua yaitu sebuah pikiran mereka yang negatif tentang benarkah ada misi bahwa MTA nanti akan mendirikan negara Islam di negara Indonesia ini dengan apa motivasi untuk mendirikan negara Islam, apa tidak puas dengan dasar undang-undang dasar 45 atau bagaimana. Yang kedua, yang selanjutnya yang saya pertanyakan adalah dari saya baca dari sebuah blog karena saya penasaran dari masa karat mungkin itu. Kalau dari blog saya baca, benarkah bahwa MTA ini tidak mempercayai bahwa dengan kesurupan itu, kesurupan jin itu, sedangkan di dalam manusia yang teriak-teriak itu sebenarnya apa? Lalu benarkah MTA ini tidak mempercayai ada datangnya Nabi Isa, sedangkan di dalam surat Az-Zukhruf 62 itu pernah ada menyatakan bahwa Nabi Isa itu datang untuk memberi penjelasan bahwa ikutilah aku karena aku jalan yang benar, jalan yang lurus. Itu adalah tidak adanya katanya di akhir zaman. Yang kedua, yang selanjutnya lagi, maaf pertanyaan saya sebenarnya banyak mungkin. Karena saya hanya mendengar, maka saya penasaran dan baru kali ini saya datang kemari gitu. Yang ke selanjutnya adalah solawatan. Setiap jamaah MTA itu ada yang berkata, ada masihkah kamu solawatan gitu. Sebuah SMS itu melayang gitu, masihkah SMS-an. Belum sempat saya jawab, saya lewat di depan rumahnya. Di depan rumahnya itu dia mendengarkan lagu Didi Kempot mungkin ya. Lalu saya jawabkan, masihkah kamu mendengarkan Didi Kempot? Jawabannya dia apa? Hiburan. Lalu saya juga jawab, saya juga hiburan dengan solawatan. Gitu. Mohon jawaban dari Bapak. Semoga penasaran saya, penasaran kami, penasaran Bapak kami, dan orang-orang di belakang saya atau di lingkungan saya tidak penasaran lagi. Demikian Bapak, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau ngaji jangan pakai kitab Falkul Jare. Wong jarene itu dah katanya. Nabi kita mengatakan orang yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang percaya hanya qila wa qala. Katanya begini, katanya begitu. Pusatnya MTA jelas, maka syukur kalau kamu datang di sini menggenake katanya tadi. Ya dah? Itu orang bikin rusak. Ya, orang merusak antara caranya seperti itu. Mengatakan MTA tidak dianggap tidak terbuka, terbuka lebar semacam itu ada terbuka. Yang datang ke sini itu tidak saja orang yang beragama Islam, golongan apapun boleh. Bukan orang Islam pun boleh. Ada kan yang datang orang beragama lain datang ke sini. Dulu malah ada saudara kita dari Bali agamanya Hindu. Ikut datang ke sini putri itu. Setelah tahu sini, loh kok uang ada kudungan kafe, akhirnya minjam kudung. Sebetulnya enggak usah pinjam kudung di sini ya boleh kan, enggak kudungan boleh. Wong pakai celana pendek ngaji sini ya boleh kok. Benar boleh. Ya. Kamu ibu-ibu yang biasa celana pendekan tuh pakai kaos mepet itu ngaji di sini boleh enggak? Ngaji begitu boleh, wis nganggo kantok cendak entuk. Boleh. Siapa yang melarang? Terbuka lebar di sini itu. Nah. Maka orang yang mata MTA itu tidak mau terbuka, tertutup itu matanya yang tertutup itu tidak pernah melihat. Kalau dia melihat terbuka sekali. Namun isi pengajiannya disiarkan radio seluruh dunia kok tertutup gimana itu. Ya, terbuka lebar. Maka ada pertanyaan dari Abu Dhabi, dari kemarin dari Jerman, dari Moskow. Itu kan terbuka sampai luar negeri. Lah kok wong suruh kok tertutup. Gimana itu? Itu karena ada rasa kedengkian. Ya dah? Terus diterangkan, tahlilan tidak mau. Apa tidak iman-iman? Ya. Tidak iman-iman, waktu itu berkat kok ramangkat. Gitu. Justru itu, mesakene aku teko bagianmu mung sithik. Kalau saya tidak datang, kamu nanti bagiannya besar-besar. Gitu loh. Masalah ibadah ya, kita sudah pegang dalil. Wala taku malai salaka bihi ilmun. Ya. Kalau tahlil di MTA diutamakan. Karena Nabi kita mengatakan, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol itu adalah tahlil. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah itu tahlil. Ya tak? La ilaha illallah itu tahlil. La ilaha illallah itu tahlil itu zikir yang paling afdol. Lah nek nganggo lan biasanya itu untuk orang mati, pendaan orang mati, pendaan biasanya begitu. Lah yang begitu itu kami memang tidak mau, tapi tidak melarang. Tidak melarang karena saya belum mengetahui dalilnya. Para sahabat Nabi ada teman mati ditahlilkan. Yang kita ketahui orang yang akan ditahlilkan itu orang yang akan mati. Nabi mengatakan laqinu mautakum ila ilaha illallah. Talkinkanlah saudaramu yang akan mati sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau nunggu orang akan mati baca no la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya baca la ilaha illallah terus mati masuk surga. Maka kalau menunggu orang sakaratul maut diharapkan dituntun baca la ilaha illallah la ilaha illallah itu. Nek wis mati aja di la ilaha illallah wis ra iso. Ya dah. Lah 7 hari, 40 hari apa tidak tahlilkan kalau di warga MTA belum menemukan dalil untuk itu. Karena belum menemukan dalil maka tidak melakukan. Tapi tidak melarang orang yang melakukan begitu. Kita prasangka baik mungkin mereka sudah tahu dalilnya. Mereka bisa orang gelem sebab belum ngerti dalilnya. Nanti tidak ditanya oleh Allah. Kamu memahami ajarannya siapa? Kamu melihat prakteknya siapa? Ya, sedangkan masalah ibadah suruh mengingat Nabi, contoh Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, melakukan perbuatan ibadah yang tidak contohkan Nabi ditolak. Ya itu kan sedekah, sedekah boleh saja. Ya kan? Ini sedekah mesti mbok pas-paske. Nah, gitu loh. Di sedekah dipaske hari 40, 1000, 100. Walaupun begitu menurut keyakinan mam itu benar, laksanakan. Silakan, saya tidak mengganggu. Mengganggu pun tidak, apalagi melarang. Silakan. Saya tidak akan menyuruh kamu berhenti, kamu juga jangan memaksa saya untuk ikut. Negara kita, negara Pancasila ini menghormati keyakinan masing-masing. Tidak boleh memaksakan kehendak. Tidak boleh memaksakan orang, kamu harus seperti saya. Wong orang agama lain boleh kok, kamu Islam, saya Kristen, saya Hindu, boleh lakum dinukum waliyadin, di negeri kita dihormati, dijaga. Aneh kita orang Islam itu. Wis Islam, sholat, poso, zakat, haji dilakoke. Orang gelem tahlilan, dimusuhi. Tahlilan untuk orang mati tadi loh. Ya tak? Nengki ora sholat, ora poso, ora haji, tahlilan mempeng, dirukun. Ada kok orang sholat ora dijak. Tahlilan gelem, ngene-ngene entuk duit. Nah, itu kan ya. Iya mbak, ya kita toleransi lah. Sing bener Islami ditegakkan dengan tahlilan gowong mati apa dengan Islam, itu tegakkan dengan sholat. Maka sudah sholat, kamu tidak mau tahlilan? Iya saya tidak mau. Saya mau tidak apa-apa, ya dah silakan tahlilan. Sing tahlilan tahlilono, sing ora jadi pekso. Dan saya itu mantunya orang suka tahlilan. Ya, bapak saya itu tahlilan gaene mimpin. Ya, ngepek mantu aku, ya gelem ora tau padu. Ya betul itu. Dengan saya enggak pernah padu. Malah pengajian waktu ya di masjid diusir, rumah bapak saya kan lebar itu. Ya. Diusir di masjid enggak boleh. Di rumah bapak saya boleh, padahal bapak saya suka tahlilan, mimpin tahlilan, ya. Pengajian MTA yang mimpin saya, yang ngajar saya di situ boleh. Ya. Malah pas bapak, pas ada undangan tahlilan itu, kini pas jalan pengajian, ya bapak mangkat tahlilan. Ngaji-ngaji, ya sudah. Itulah anak maluna, walakum. Amalu. Bagiku amalku, pak. Bagimu amalmu. Sudah saling menghormati. Ya wes leh, sudah. Baiklah. Nah itu namanya orang mengerti agama. Saya suruh seperti kamu, saya tidak mau. Lah kamu saya suruh sini, tidak mau. Jangan marah. Kamu ngundangi saya untuk tahlilan, untuk orang mati saya enggak datang. Lah kowe tak undangi pengajian ya ora gelem. Ya ta? Nah, undangin datang ini pengajian ndak mau. Lah gelem teko ya sudah kan ndak, dah saling menghormati. Sing teng tahlilan wong mati silakan, yang tidak suka ya sudah ndak usah dipaksa. Jangan sampai hanya tahlilan dan tidak tahlilan orang mati putus persaudaraan. Al muslimu akhul. Saudara muslim itu sebenarnya orang muslim, tandane orang muslim salat. Orang kok tahlilan gowong mati. Ya. Kowe salat, aku salat, kowe sedulurku. Aku ora seneng tahlilan gowong mati, aku seneng. Iya ning kowe sedulurku. Bab tahlilan itu urusannya dengan Allah. Nanti siapa yang benar akan dapat pahala, siapa yang dosa akan dapat dosa, siksa dari Allah bukan dari kita. Jadi jangan sampai hanya tahlilan dan tidak tahlilan orang mati putus persaudaraan, apalagi dianggap lawan. Terus dianggap tidak bermasyarakat. Wong masyarakat jalan untuk bermasyarakat itu banyak orang pintu nembung tahlilan tok kok. Gitu? Nah itulah kadang-kadang kurang sehat cara menggunakan pikiran. MT akan mendirikan negara Islam. Ya omongnya sopo. Negara yang paling baik itu negara ini, negara kita itu. Negara Republik Indonesia. Sudah itu bagus. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Islam itu seperti apa toh? Ya, negara Islam itu seperti apa? Apa seperti Islam, seperti Iran, Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, apa seperti itu? Nah, Nabi ya tidak pernah mendirikan Republik Islam Madinah, itu tidak pernah itu. Ya, tidak pernah. Kita jangan mengkhayal, negeri kita itu negeri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, isine ya agamane macam-macam Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya ta? Jadi kalau ada orang mengatakan MTA itu jak tahlilan ra gelem jak kondangan negeteke negara dhewe, tahlilan kondangane dudu undang-undange negara. Ya. Ya enggak? Itu negara kita undang-undangnya supaya saling menghormati. Kowe sing seneng kenduren, kenduren ono, sing ora seneng aja. Itu undang-undang negara kita seperti itu. Kalau kamu memaksa itu berarti kamu malah akan rubuhkan negara kita ini, aja nuduh wong lain. Jangan nuduh orang lain yang akan mendirikan negara sendiri malah orang-orang yang semacam itu. Harus begini, enggak mau begini, lo itu nyalahi aturan negara kita. Berarti kamu akan mendirikan negara sendiri itu. Kok malah dituduhkan dengan MTA. Ya kan? Umum Pancasila loh, gembar-gembar singgani sok muni. Mau apa, apa? Ini Pancasila, pendukung Pancasila. Itu mau ngomong kosong. Masa uang Pancasila kok enak pengajian dibubarke? Ya? Mana? Menghormati keyakinan orang lain, mana? Di Pancasila itu sangat toleransi dah. Kowe pengajian, ya. Kowe uang Kristen, ya dah. Kowe aja ganggu aku orang ganggu kowe, saling menghormati. Itu Pancasila, negara kita seperti itu. Tahu Pancasila aku kudu melu kowe itu Pancasila apa? Ya. Nah, itu malah dituduhkan dan mendirikan. Tidak. Orang yang mengerti MTA justru yang mengamalkan Pancasila tenane ya ngaji di MTA itu. Ya coba, pernah mengganggu orang lain? Kan tidak pernah. Ya toh? Tidak pernah mengganggu orang lain. Ketuhanan yang Maha Esa, kita berusaha hindarkan dari kemusyrikan-kemusyrikan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan dan perwakilan. Apa lagi itu? Persatuan Indonesia. Nah, persatuan kan. Ya. Indonesia harus satu walaupun beda-beda pendapat, beda agama, beda apalagi cuma beda paham, beda agama pun harus satu. Kita tidak bisa ketemu dalam satu agama, kita ketemu sama-sama bangsa Indonesia. Kita adalah satu bangsa, ya bangsa Indonesia, gitu ya. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Lagu-lagu lah. Ya, agamamu apa? Kristen, agamamu Islam. Ya, neng kowe bangsa Indonesia, aku bangsa Indonesia. Dulur. Ya, kalau kamu mengusir saya karena Islam, nah, enggak boleh saya berkawan dengan kamu. Apalagi ya sedulur, berkawan saja enggak boleh. Maka enggak ada di dalam Indonesia usir-usiran karena agama itu enggak ada. Nah, kalau ada yang begitu itu melanggar undang-undang. Ya enggak ini tekono wakil rakyat ini. Lo nek salah biar dikoreksi pada wakil rakyat yang paham tentang undang-undang negara. Kalau ini MTA-nya orang yang tekan negara dewe, lah wakil rakyat langsung mesti mengambil tindakan ini. Tindakan. Itu ngapusi itu. Apa MTA tidak percaya kesurupan, tidak percaya? Boleh toh, percaya, boleh tidak kan kamu. Kamu yang percaya silahkan. Saya tidak percaya. Maka orang yang dari Jakarta datang, masih ingat gak kesini bawa oleh-oleh dulu itu? Nah, bawa oleh-oleh botol berisi jin. Dibungkus, diadai kantong hitam. Sampai sekarang masih disimpan. Dia percaya ada jin bisa nyurupi ke sana kemari. Mau ditangkap oleh pemburu hantu. Dilebokke di botol, ditutup, disegel kenceng banget itu. Nah, terus dibawa ke sini orang wani buka. Ustadz, saya membawa oleh-oleh kan itu dulu. Nah, oleh-olehnya apa? Ini jin dalam botol ini. Didirikan sini. Ya, mereka percaya nek jerone botol itu ada jin, maka buka aja enggak berani. MTA enggak percaya. Lah wong kalau kamu lihat gayanya pemburu hantu itu kuat sekali loh. Buat itu koyo gelut gedebukan berapa orang tuh nangkep satu jin. Lah bareng kecekel cemplungke botol wis meneng wae. Kalau jin itu kuatnya seperti itu, mestinya pola botolnya pecah ucul itu. Kenapa tidak pola? Nah, kita tidak percaya. Akhirnya setelah ini tak buka. Tak buka, jadi segelannya kenceng terpaksa pakai peso waktu itu silet. Nah, tak buka, tak tumplak. Ini jinnya melayu kemana itu? Dan nyurup kepada siapa itu? Nah, tidak percaya itu bohong, dihapusi. Ini pakarian, gue kulit duit. Tidak percaya. Jin saya nyurupi uang itu tidak percaya saya. Nah, gitu? Kalau sakit-sakit, tekoknya dukun margon rokok. Ya. Mbah margon rokok itu, wah ini kesurupan jin. Ya. Nah, kalau uang bisa kesurupan itu susah itu. Manusia tidak lihat jin, jinnya lihat manusia, gani nyurupi ini kan susah nanti. Ya. Tunggu dulanan jin terus nanti kita. Nah, gitu ya, tidak percaya. Tidak percaya. Tidak percaya kalau kamu jin tidak bisa nyurupkan jadi sakit, orang deleming-deleming, aja mbok tekok ke dukun. Bawa ke dokter, tanyakan dokter ini sakit apa dok, nanti kan ketemu. Wah ini panasnya tinggi. Ya, ternyata bicaranya tidak di luar kontrol, tidak normal, bicaranya sauni-unine. Ya, karena panas tinggi. Terus didiri, wah ini sakit tipes, nah, gitu. Nah kalau dokternya, ya percaya, wah ini ketempelan dia itu dokter dukun itu. Dukun, bukan dokter. Jadi saya tidak percaya, itu ada alasan. Memang tidak ada keterangan dalam hadis Nabi atau ayat Quran, jin nyurupi manusia jadi sakit itu, tidak ada itu. Kesurupan, tidak percaya kesurupan jin-jin seperti ada itu. Yang biasanya mengatakan itu ketempelan demit, itu biasanya dukun. Ya dah, ya, boleh kan? Tidak percaya, masa harus percaya seperti kamu. Nah kalau kamu percaya, mulane itu jadi tidak ini Pak, ini wakil DPR ini katanya mau ada undang-undang santet itu mau dibicarakan tidak itu. Nah kalau akan dibicarakan dijadikan suatu ketetapan hukum DPR-nya judek gitu. Ya untuk membuktikan ini kena santet ini caranya apa, buktinya apa? Nah, nanti akhirnya timbul kedengkian, ini sakit. Mungkin disantet tanggane, sing dituduh tukang santet dipanggil. Untuk membuktikan buktinya apa kalau saya nyantet. Apa enggak judek kamu nanti? Mulanya anggota DPR Arab gaya undang-undang persantetan ini ya bodoh itu udah. Nah, bisa. Maka yang kita pilih yang pinter-pinter bukan yang bodoh-bodoh itu. Ya. Enggak ada itu. Ada lagi yang mempercayai seorang nyantet dari jauh nyakiti orang. Tidak percaya, gitu lah. Boleh tuh tidak percaya? Lah kamu yang percaya santetin aku. Kalau kamu yakin santet bisa nyakiti orang, aku jadi tumbalnya gelem kok sepenuhnya orang. Tidak santet aku. Celoknya tukang santet yang ahli ini, suruh nyantet saya. Kalau tidak bisa berarti tidak ada, memang tidak ada itu. Santet bisa nyakiti orang, akali dinggu. Kalau santet, tukang-tukang santet itu bisa menyakiti orang, apalagi memasukkan linggis ke perutnya, masukkan, wah Indonesia sudah dijajah 350 tahun. Jenderal-jenderal Belanda, Inggris itu santetan, wae. Udah, wes rasa nganggu senjata apa-apa, jenderal ini disantet, wes. Mutah kawat, bedido, no kan, wes. Gitu? Iya, mutah kawat sama bedido, mbak adai dikilok gitu, dit. Maka ngaji Quran harus tegas. Berantas keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, berantas. Kalau kamu udah ngaji Quran, itu udah hilang itu kepercayaan santet-santet itu gak hilang. Nah, hilang. Maka itu kalau enggak percaya boleh kan saya mbok ora perlu santet, tak santet-santeten wis. Aku malah ngomong, kalau kamu bisa nyantet saya dari jarak jauh nyakiti saya leboni apa itu ya. Ora aku njaluk tak bayar kamu dah. Wes nyantet aku tak bayar. Ngono-ngono dukun-dukun nambani wah santet wong. Nek kon baleke ora gelem, wong kuwi mboten salah kok Pak Dukun ndak salah. Balikan saja niku kepada... wah ampun. Ndak mboten sae gitu. Jadi sebetulnya ora iso gitu lho. Ndak bisa. Bisa. Memang tidak ada, ya tidak bisa dia. Apa yang tidak percaya datangnya Nabi Isa, kamu sebutkan dalam surat apa tadi, coba kamu baca surat apa tadi. Datang Nabi Isa lagi, kalau datang masih hari kiamat tadi nanti katanya mau datang. Saya kan terangkan, mau datang dekat hari kiamat kini wis ora menangi. Iya dah, enggak menangi, coba kamu baca ayatnya. Surat Al-7 huruf ayat 63. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyinanna lakum ba'dallazi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ada notnya mungkin dibaca. Yang dimaksud hikmah di sini ialah kenabian, Injil dan hukum. Ya. Ya ta? Nabi Isa datang, nanti sing nerangke datangnya hari kiamat. So dengan hari kiamat mau datang, datang Injil, datang Nabi Isa membawa Injil, bawa. Dalam satu hadis Nabi Muhammad menerangkan, kalau Nabi Musa sekarang ini masih hidup, tah diutusnya Nabi Muhammad ini, Nabi Musa kok ada, masih hidup. Nabi Musa harus mengikuti Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad mengikuti Nabi Musa, gitu loh. Apalagi Nabi Isa, oh Nabi Musa aja yang bawa kitab Taurat. Kalau misalnya datang pada zaman Nabi Muhammad ini harus mengikuti Nabi Muhammad kok. Ya, bukan Nabi Muhammad mengikuti Nabi Musa, bukan. Ya, karena Allah menurunkan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Wahyu yang diterima yang terakhir adalah Al-Quran. Maka andai kata Nabi Musa sekarang datang membawa Taurat, ora payu. Harus Nabi Musa mengikuti Nabi Muhammad berarti mengikuti Quran. Jangan dibingungkan begitu. Dan Nabi Isa datang di dunia ini, dulu datang Nabi dunia, membawa Injil, membawa hikmah, pelajaran, bukan menyesatkan. Nah maka Nabi Isa ketika datang itu membawa ajaran seperti ajaran para Nabi. Ya. Membawa ajaran agama Islam juga gitu loh. Hanya Islam zaman Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa itu belum sempurna seperti pada zaman Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad diutus, diterang, diberi wahyu oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk padamu itu. Wa raditu lakum ul Islam dina, aku ridho Islam menjadi agamamu. Ya, karena sudah sempurna dan sudah Nabi yang terakhir, tidak mungkin akan ada Nabi lagi, tidak akan membawa syariat lagi. Maka sampai Nabi Muhammad ngendika, kalau Nabi Musa datang sekarang ini, ya Nabi Musa harus mengikuti Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad mengikuti Nabi Musa. Ya. Itu ya, jadi percaya. Apalagi tadi, yang satu, kurang satu lagi. Selawatan. Selawatan untuk hiburan. Selawatan. Jangan mendengarkan keterangan dari sini, jangan sepotong-sepotong. Ya. Solawat itu apa? Doa. Solawat itu doa. Apa pantas orang berdoa untuk Nabi sambil jengklean? Nah, kalau kita berdoa, ada aturannya. Dibaca surat Al-A'raf 55. Allah mengatur gitu loh, bukan dari kita. Allah mengatur. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu dirungokke ini ayat Allah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ya. Berendah diri dengan suara yang lembut. Sekarang bagaimana kalau doa sambil ketipungan, sambil jogetan, suaranya teriak-teriak. Nabi Allah mendawuhi kan suara lembut kok malah teriak-teriak. Ya. Ini Quran ini. Bukan dari saya. Lah karena dari ayat itu, maka kita tidak berani kalau kita membaca salawat dengan cara begitu. Tetapi tidak melarang orang yang begitu, silahkan. Hanya saya tahu Quran menunjukkan kita kalau berdoa kepada Allah itu supaya dengan suara yang lembut dan berendah diri. Kok mau ditabui, digenjrengi, ditabui. Nah, itu dengan ayat ini kan bertentangan. Maka bukan kami melarang kamu, tapi saya tidak mau melaksanakan seperti itu karena takut perintah Allah seperti ini. Nah, dipahami. Ya, perkara kamu hiburan, lah aku salah tak gue hiburan, berarti kan orang doa. Hiburan. Misalnya buat tak tabui mangku ini gue hiburan, ya silakan saja kamu. Tapi jangan mengajak saya seperti kamu, gitu lah. Saya sholawat sak karpe terus jugetan karo tabuan apa macam, enggak berani saya melanggar larangan Allah ini. Loh, kalau kamu begitu coba renung-renung, no, bacaan ayat ini piye kira-kira sudah tepat atau belum yang kami lakukan. Pikiran dewe. Dan MPA tidak melarang itu, hanya menunjukkan ayat ini, Allah menuntunkan cara berdoa itu seperti ini. Coba dibaca sekali lagi artinya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Coba ada notnya dibaca itu. Melampaui batas yang dimaksud adalah melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. Ya, gitu lah. Melampaui batas dilarang. Melampaui batas yang diminta, misalnya doa minta jadi nabi itu melampaui batas kuwi. Ya, baca nabi, ya, musadek apa itu, nabi Lia Eden jadi nabi. Doa kepengen jadi nabi itu melampaui batas. Doa kepengen mabur, bisa tanpa sayap, bisa terbang tanpa apa, bisa terbang. Ya, doa bisa sholat Jumat di Mekah, walaupun tanpa kendaraan, itu doa berlebih-lebihan itu. Ya. Aku sholat Jumatan yang Mekah kono. Numpak apa? Numpak jin. Jin putih. Jin putih bisa tekan oke apa? Ini jin ireng. Nah itu kalau kamu minta itu berlebih-lebihan. Kalau ada orang bisa ke Mekah tanpa kendaraan, bisa doa ngono, bisa tekan kono tenang, usulkan pemerintah. Tidak usah pakai UNH. Gitu. Pesawat-pesawat terbang gue ngangkuti haji itu rasa tinggu, diajari aja doa, minta pada Allah biar numpak jin. Nah, gitu ya. Agama Islam itu cocok dengan akal sehat, itu cocok. Atau yang melampaui batas caranya. Kalau caranya Allah memerintahkan dengan suara yang lembut, kita teriak-teriak, berapa melampaui batas lah. Caranya dengan hati, apa, dengan hati yang merendah diri, nah, malah karo jogetan. Itu kan tidak merendah diri. Itu caranya. Maka Allah tidak suka orang yang melampaui batas dalam berdoa, baik caranya atau permintaannya. Itu tidak disukai oleh Allah. Sekalipun banyak doa, ya ratau dikabul. Ya, wong tidak disukai Allah. Lah kamu tidak sependapat, boleh. Gitu loh. Tidak sependapat dengan Quran ini, boleh. Kita mengkufuri aja boleh, faman sa'afal yubin, faman sa'afal yakfur. Boleh kamu iman, boleh kafir. Quran menyuruh supaya berendah diri dan suara lembut. Kamu tidak setuju dengan ini? Boleh. Saya tidak suka kalau doa kok lemah lembut ya, keras saja. Biar suaranya menggema seluruh jagat ini. Boleh silakan. Ya, boleh. Mengakibatnya nanti ya dipikul sendiri-sendiri. Ya, ya sudah cukup lah? Sudah cukup. Sudah habis yang bertanya? Yang sudah daftarkan tadi? Sudah. Pada kesempatan yang kedua, silakan disebutkan nomornya dulu, Bu. 15, Ustaz. 15. Ya, nomor 10. 35, 10. 35, Ustaz. 35. 13. Oke, sudah cukup. Nomor 15 dulu. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Heru dari Klaten, Pak Ustadz. melihat tayangan yang di Purworejo tadi mengingatkan kembali kepada kejadian yang menimpa saya dan teman-teman. Tapi kalau saya tidak diusir langsung ketika saya melakukan proses belajar dan mengajar Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan mungkin di awal, bagaimana menghadapi manusia yang boleh kita bilang sontoloyo mungkin ya Pak Ustadz. Karena apa? Tadi di awal kita juga mendengar kalau seseorang yang menamakan dirinya kiai tapi dia sesungguhnya melarang orang untuk mengkaji Al-Quran, tidak layak kita sebut kiai, tetapi manusia yang sontoloyo. Siapapun itu, baik dia camat, lurah maupun RT dan RW. Yang saya alami begini Ustadz, saya mengadakan proses belajar mengajar Al-Quran itu di tempat tinggal saya, di masjid yang terdekat, karena diminta oleh para istri tamir sendiri dan juga oleh ibu-ibu setempat. Pengajian itu berlangsung sejak terjadinya gempa Jogja sampai saat ini. Tetapi menjelang bulan puasa saya dikirimi surat yang resmi dengan stempel Al-Mustajab Gumulan yang melarang bahwa pengajian belajar mengajar Al-Quran tidak boleh lagi diteruskan per 1 Juni 2013. Akhirnya saya mengambil keputusan bersama teman-teman bahwa pengajian itu harus tetap diadakan, tetapi tidak di sana lagi, tetapi atas persetujuan teman-teman dialihkan ke tempat saya, ke rumah saya. Ya. Dan sebelumnya saya mengklarifikasi kepada tamir yang, tamir itu kira-kira ada 5 Ustadz. Tamir yang paling berkuasa itu adalah yang dianggap sebagai pemuka agama, tokoh masyarakat, dan orang yang terpandang karena kekayaannya, dan orang yang mungkin mewakafkan tanahnya atau membangun masjid tersebut. Yang saya klarifikasi itu adalah tamir yang terdekat, yang masih bisa diajak bicara, yang bahkan kalau saya mengaji dengan ibu-ibu itu memfasilitasi, bahwa saya klarifikasi begini, kami mengadakan pengajian itu karena permintaan istri-istri tamir sendiri. Sementara kami dituduh bahwa, saya pribadi dituduh bahwa pengajian tersebut tanpa izin atau tanpa pemberitahuan kepada tamir setempat. Kemudian tuduhan yang kedua yang dipakai dasar atau alasan untuk melarang masjidnya dipakai untuk mengajar Al-Quran, karena pengajian tersebut tidak diperuntukkan untuk jamaah setempat, melainkan untuk mengkoordinir jamaah dari luar. Padahal saya membebaskan siapapun, ibu-ibu atau remaja putri, mari siapapun yang ingin belajar mengaji, baik Iqra ataupun Al-Quran, saya buka tangan saya lebar-lebar. Jadi apakah tindakan saya mengklarifikasi kepada tamir yang terdekat, karena tamir yang menulis surat untuk saya tersebut termasuk orang yang apabila diluruskan meskipun dengan dalil yang kuat, bukannya sami'na wa atho'na, tetapi apa? Berdalih, kalau dosa saya yang tanggung. Daripada nanti saya sowan atau saya silaturahmi dengan beliau sang penguasa, lebih baik saya mengalah, saya teruskan mengaji, dan saya cukup mengklarifikasi kepada tamir yang masih bisa diajak bicara. Mohon petunjuk dari Ustadz, apabila tindakan saya salah, sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tindakan itu sudah betul. Pokoknya kalau ngaji Quran kok di masjid itu mesti diusir. Masjid itu bukan untuk ngaji Quran. Ya, maka Nabi pernah mengatakan akan datang suatu zaman Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid-masjidnya rame tetapi tidak nurut aturan agama. Ya, kalau untuk ngaji memahami Quran diusir, tapi kalau untuk yang lain-lain, untuk sekak, untuk remi, ada enggak orang sekak di masjid? Nah, sekak, remi, untuk ngobrol-ngobrol di itu, omong kosong, ya, malah gitaran juga di masjid malah boleh. Ya, kenyataannya seperti itu. Maka ketahuilah nih, negeri kita 90% dulu katanya beragama Islam. Islamnya ya semacam gitu-gitu itu. Maka sekalipun mayoritas beragama Islam, enggak ada apa-apanya. Wong Islam Nek diiku ngaji sama ndak boleh kok. Mestinya saya sebagai orang Islam, kitab suci saya Al-Qur'an. Saya tidak paham Qur'an. Alhamdulillah kok situ ada pengajian. Saya tidak sempat memberikan pelajaran atau mengajarnya atau tidak ada waktu atau memang saya sendiri ya tidak tahu, kok ada yang mengajarkan, harusnya bersyukur. Kok malah dilarang. Nah, mau apa? Mau siapa yang tekan negara Islam yang Indonesia? Ya kan? Yang menentang orang Islam sendiri. Ya, makanya yang paling apa ya negara kita, negara Indonesia itu Pancasila kuwi. Ya. Islam itu tidak usah, negara Islam tidak usah didirikan. Tapi laksanakanlah Islam. Kalau semua orang Islam itu melaksanakan aturan Islam, ya, rakyatnya melaksanakan Islam, nanti jadi lurah yang melaksanakan, jadi camat melaksanakan, sampai tinggi sana, seperti yang dianjurkan presiden itu. Ya, presiden kita kan menganjurkan, supaya kembali menelaah, menjadikan Al-Quran dan hadis menjadi rujukan umat Islam Indonesia itu, baik hidup secara pribadi, sosial, ya, sampai ke dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Anjuran presiden kita itu sangat bagus itu. Dan kita Indonesia pernah punya presiden 6, ya baru satu presiden ini yang menganjurkan kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi ya kuwi, yang tidak setuju tadi, nek Quran dikaji malah dilarang. Jadi menentang presiden itu. Nah, presiden itu. Betul itu ibu itu. Jadi sini tidak usah kecil hati. Sudah, tidak boleh ngaji di masjid. Ya sudah, di rumahnya. Insya Allah malah berkah. Karena Nabi mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa'alamahu. Baik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena orang yang belajar dan mengajarkan Quran dikatakan oleh Nabi itu orang yang paling baik. Dari tempat yang untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah tempat yang paling baik juga. Maka tempat yang paling baik di rumah ibu tadi untuk belajar dan mengajar Quran berarti tempat ibu lebih baik daripada masjid tadi. Masjid yang tidak boleh didi untuk ngaji tadi. Dan nanti dia bertanggung jawab pada Allah. Ya, bagi takmir masjid kok. Malah begitu itu nanti urusannya dengan Allah. Karena masjid itu rumah Allah. Baitullah. Dari lagi kuasa jadi ketua pengurus masjidnya kaya ngono kemaki nih. Wah jadi presiden entah kaya ngopo. Oh kaya ngono kan jadi pilih. Ya, wah jadi apa-apa jembok pilih. Nek kaya milih ngono ya podo budu nih udah. Paham ya ibu, dah laksanakan di rumah. Lebih baik itu rumahmu jadi rumah yang paling baik. Mudah-mudahan banyak Allah turunkan berkah di situ. Ya, penghuni rumahnya menjadi keluarga yang bahagia. Sakinah, mawaddah, warahmah karena disinari dengan Al-Quran tadi. Adapun ngaji tanpa izin, renek ngaji pakai izin itu enggak ada. Gitu? Ngaji itu di peraturan di negeri kita itu hanya pemberitahuan. Pemberitahuan kepada siapa? Kepada aparat setempat. Apa yang ngaji yang masjid rasa pemberitahuan orang yang masjid. Masjid itu tempat ibadah. Ya sholat, ya ngaji di situ. Nah, tidak usah izin. Nah perkara-kara pengurusnya tadi yang minta-minta sudah istri-istri para pengurus. Dan mestinya kan istri pengurus meminta itu mestinya kan sudah sepengetahuan para pengurusnya. Itu kan. Andai kata tidak diminta ya tidak ngajar gitu. Barang diminta diurus masalah izin. Mau telat izin, gimpun. Kalau memang kesupan itu izin, saat ini nyewon izin gitu. Kenapa? Harusnya, oh gih pun harusnya kan gitu. Pun memang terus ke, mau ngaji Quran yang masjid ya apa no. Masjid itu dimakmurkan untuk kepentingan agama itu harusnya begitu. Masih ada tadi, berapa orang tadi? Berikutnya nomor 35. Persiapan 10 dan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Nur Rahman. Saya dari Tangerang. Saya mempunyai 3 soal, Ustaz, yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, dulu ketika saya di pondok masih duduk di bangku SMP kelas 1, ada seorang ahli hadis mengartikan nama saya. Ustadz itu mengatakan nama saya harus diganti. Dan saya disuruh menanyakan kepada orang tua saya bahwa nama saya tak pantas. Lalu orang tua saya berkata kepada saya, mau diganti apa? Saya tidak tahu. Maka saya menjawab, saya bilang enggak tahu, saya enggak mau ngurusin. Nah, kata Ustadz, Budi itu artinya Buddha dan Nur Rahman itu artinya cahaya Allah. Dan akhirnya orang tua saya tak tahu mau diganti apa. Dan akhirnya permasalahan nama saya diserahkan kepada Ustadz tadi yang mengajari saya hadis. Lalu kata beliau, namamu tak ganti aja Abdurrahman ya. Lalu saya bilang, minta persetujuan dari orang tua saya dulu Ustadz. Mau saya telepon orang tua saya dan saya langsung memberitahukan nama saya baru tadi. Lalu orang tua saya setuju. Pertanyaan saya Ustadz, apakah nama pemberian Ustadz itu bisa dianggap syah? Dan apakah saya harus mengganti akte dan ijazah? Pertanyaan yang kedua. Nah, dibancai borong mau. Ya, terus? Anak yang belum balik itu kan bila berbuat dosa tidak dicatat. Apabila anak yang belum balik itu mengerjakan kebaikan, apakah juga akan dihitung atau tidak? Dan yang mengerjakan, yang mengajarkan kebaikan itu juga mendapatkan pahala. Yang ketiga Ustaz, iqomah Allahu Akbar yang terakhir sekali atau dua kali. Di hadis dijelaskan kalau iqomah itu setengah azan. Tolong jelaskan Ustaz. Syukran atas jawabannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama Budi Nur Rahman gitu ya. Budi tidak artinya Buddha ya iso wae. Tapi Budi yang maksudnya itu Budi pekerti atau tingkah laku juga bisa saja ya. Bisanya Budi. Budi kan Budi perilaku toh. Ya, perilaku maksudnya orang tuamu dengan Budi itu Budi Nur Rahman. Mungkin maksudnya supaya perilakunya disinari dari Allah yang Maha Rahman itu. Karepe mungkin ngono. Saya yakin wong tuamu nerangke Budi karepe ora kok Budha ora. Budha ya. Budi itu ya. Budi baik, itu perilaku yang baik, gitu ta. Lah perilaku yang baik yang disinari cahaya dari Allah kan lebih baik itu. Ya ta? Nah, terserah aja yang mengartikan di otak-atik itu terserah. Lah kalau diganti apa harus diganti semuanya aktanya? Ya kalau untuk urusan dunia ya harus gitu. Nanti kamu mencalonkan jadi anggota DPR terus namamu ijazahnya mana? Kan semua harus pakai ijazah. Ijazahnya itu saya Budi Nur Rahman. Lah kok ini Abdurrahman? Ini berarti bukan ijazahmu. Nah itu dah. Harus diganti semua itu aktanya. Yang ada urusan dengan keduniaan supaya cocok diganti semua. Ya, ganti semua. Kalau tidak diganti, ya nanti tidak cocok. Kamu kan urusan mesti, ya, ijazah. Misalnya kamu ijazah SMP, terus ijazah SMA. Terus kamu mau kuliah atau mana, diminta ijazah SMP ini loh. Ijazah SMP Budi Nur Rahman. Nah, ijazah SMA Abdurrahman. Nah, terus yang kanggo yang ini, sebetulnya kamu itu siapa? Ya, itu dah. Nah, kan jadi mempersulit kamu. Namamu Budi Nur Rahman itu sudah baik. Namun diganti Abdurrahman ya baik. Hamba Allah yang Maha Rahman. Ini biasanya nek Abdul itu celukane Sidul. Ya ta? Sidul nanti ki Sidul kan salah itu. Dilalah sing duwe jeneng Abdurrahman iki dicelok Sidul ya gelem gitu loh. Sidul anak Betawi itu Sidul. Ya itu nama Abdurrahman ya bagus, hamba Allah yang Maha Rahman. Budi Nur Rahman tadi ya baik. Kalau Budi diartikan perilaku, tingkah laku, ya baik yang Maha Rahman. Anak yang belum balik, belum dewasa, melakukan suatu kebaikan, itu suatu kebiasaan. Ya, kalau anak kecil umur 7 tahun, coba 7 tahun suruh oleh Nabi suruh ngajari sholat. Kalau 7 tahun sudah mau sholat, sudah gede, sudah usah duyak-uyak. Membiasakan kepada kebaikan itu pendidiknya, berarti orang tuanya, pendidik yang baik. 10 tahun belum sholat supaya gebuk. Gitu? Itu maksudnya orang tua supaya mendidik anaknya sejak kecil itu kebaikan. Kalau sudah kecil didik baik, nanti tua gede menjadi biasa. Ini orang 10 tahun lagi arep ajari salat, ya, digebuk bales sih. Nah, maka itu perkara pahala kebaikan ya itu dah wong belum wajib kok dia kok. Ya orang tuanya yang pandai mendidik itu dapat pahala karena mendidik anak kepada kebaikan. Komahadan, ya bagaimana ya adan yaitu sahabat mempraktekan Allah Akbar Allah Akbarnya dua kali. Ya sudah ada itu dengan bersurahat pagi ya sudah ada. Sudah ya, kamu praktekan ya, Allah Akbar la ilaha illallah itu tidak salah. Praktek sahabat dalam melakukan adan ya, melakukan komat ya seperti itu. Dah cukup ya. Oke, berikutnya nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Sumarmi dari Delanggu. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yatno yang telah memperkenalkan saya dengan kajian Ahad pagi di MTA ini. Ya. Alhamdulillah dengan mengikuti kajian di Ahad pagi ini kami jadi terjawab semua gumpalan-gumpalan pertanyaan yang ada di dalam hati kami yang kita hadapi sehari-hari. Dalam kesempatan ini pula kami ingin mohon maaf kepada Bapak Ustadz karena sakploe kenal dengan MTA ini. Iya, bagus sakploe kan ngerti lah. Ya. Nama Bapak Ustadz menjadi gendingan di keluarga saya. Ya. Contohnya begini, kalau suami anak saya itu diampiri mau diajak datangi peringatan-peringatan orang meninggal itu, anak saya selalu memperingatkan hati-hati ya tak kandake Pak Sukino gitu. Kalau tidak ya kalau dia sendiri mau berangkat itu, orang deng tidak ditukani Pak Sukino gitu. Ya. Ya begitu-begitu Pak, kami mohon maaf. Terus ini masih ada, cuma ada satu pertanyaan yaitu almarhum suami saya itu dulu mewakafkan sebidang tanah yang jadi satu kebun dengan rumah kami. Nah, sekarang sudah berdiri sebuah musola kecil. Nah, untuk urusan perpajakan itu atas inisiatif atau kesepakatan para takmir masjid itu listrik itu dijadikan satu dengan rumah kami juga airnya. Tapi listrik itu di atas namakan masjid, tapi kami ikut memaket, yang memasaki seluruhnya adalah kami. Terus ini bagaimana, halalkah listrik yang kami pakai itu? Kalau tidak, bagaimana seharusnya? Apa harus kami pisah? Atau bagaimana? Karena kami masih mempunyai kewajiban yaitu tetap membayar pajaknya karena itu adalah amanah dari almarhum suami kami. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sumarmi dari Delanggu. Kalau tadi anaknya takut dengan saya itu diluruskan. Arep mangkat tahlilan tak kandake Pak Sukino lho. Lah, kok seolah-olah saya yang melarang. Enggak, saya enggak melarang. Arep tahlilan tahlil ono, arep bacaan baca ono gitu loh. Ya. Oh, dingertikan bahwa itu ajaran dari agama begini, Quran begini, hadis ini jangan dari saya. Nanti seolah-olah apa yang disampaikan di sini itu ajaran saya nanti. Keliru, salah. Salah alamat nanti. Saya tidak mengajarkan apa-apa kecuali dari Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah tanah tadi, masalah listrik insya Allah halal. Apalagi listrik dari masjid, tapi ibu ikut pakai, semua yang bayar ibu bagus itu. Halal insya Allah. Walaupun namanya itu nama masjid ya, di situ, tapi semua yang bayar adalah ibu. Boleh aja itu, masalah halal, halal aja mau bayar. Kecuali kalau ibu gandul di masjid rambayar lah, itu malah enggak halal. Tanggungan dia semua dibayar, ibu halal itu. Enggak apa-apa, boleh. Dah, terakhir. Berikutnya terakhir nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Siti dari Sragen. Saya tadi melihat tayangan tadi saya sangat susah. Saya takut apabila itu terjadi sama saya. Soalnya gini, saya sudah tidak punya ibu. Terus saya di rumah kan sama bapak dan kakak, sebapak sama adik saya. Tetapi rumah itu masih statusnya masih milik nenek saya. Nenek saya itu sudah tua. Terus sebelah rumah saya itu rumahnya Pak Alek saya, itu sangat menantang banget saya mengikuti kajian di MTA ini. Dan saya takut apabila sewaktu-waktu nenek saya meninggal, apabila rumah itu belum disalikan sama saya takutnya apabila saya diusir dari rumah. Apabila saya diusir, saya tidak bisa ngurusi adik sama bapak saya. Apabila saya meninggalkan mereka, apa saya berdosa? Dan pertanyaan saya, apabila di kampung ada acara pernikahan atau acara yang lain, di situ ada bermayang maupun orang yang mabuk, apakah saya boleh menghadirinya? Atau sekarang soalnya saya masih menjadi anggota Karang Taruna, masih nyinom. Apabila saya tidak datang kan, saya masih terikat sama anggota Karang Taruna. Terus yang kedua, waktu ibu saya sakit, saya nunggu ibu, tetapi waktu itu saya tidak membantu ibu saya membaca la ilallah. Soalnya waktu itu saya juga tidak ini apa, walaupun saya menunggu ibu, di situ juga ada apa tetangga yang menjenguk sambil menonton TV. Saya tidak tahu, saya taunya itu apa ibu sudah meninggal dunia, sudah dirubung lalat gitu, Ustaz. Ya apakah saya berdosa? Apa ya saya tidak menalkikan ibu saya? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bayangan-bayangan itu enggak perlu ada. Orang Islam itu ketergantungannya kepada Allah. Dan nanti kalau ditinggal mati, bapak saya, bapak sudah tua, nenek saya, dan mati, dan sudah, bapakmu mati, nenekmu mati, Allah tidak akan mati. Kalau masih punya Allah, ya, masih diberi hidup oleh Allah, nanti kan dikasih jalan untuk hidup itu. Maka ketergantungan kita itu kepada Allah. Sudah? Tidak usah takut. Kalau nanti kalau diusir dari rumah itu, lalu kamu manggon di situ kok diusir dari rumah itu, suruh yang usir siapa? Yang usir saudara-saudaramu, ya tanya aja, saya suruh manggon mana? Nah gitu. Ya, manggon di mana? Itu enggak usah dikhawatirkan yang begitu itu. Satu, engkau gak ngene, engkau gak itu enggak usah dibayangkan. Yang apa yang dihadapi saja, apa kejadian itu dihadapi. Yang belum enggak usah dibayang-bayangkan yang jelek itu. Akhirnya ketakutan sesuatu yang tidak ada kok takut. Enggak usah takut. Nah, mulai si tinggu Gusti Allah lah si urip gitu loh. Nah, yang memberikan Allah beri makan, beri minum dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Di kampung ada acara. Ya, kalau kamu Karang Taruna, ada orang punya kerja pakai mabuk-mabukan, boleh datang enggak? Boleh. Laporkan polisi dulu. Pak polisi di sana ada mabuk-mabukan, enggak gitu. Ya, kalau ada mabuk-mabukan laporkan polisi. Kamu sebagai Karang Taruna itu bukan untuk mendiamkan, namanya Karang Taruna lah, untuk membawa kebaikan di kampung itu. Maka kalau kampung itu ada kegiatan perjudian mabuk-mabukan, wajib kamu menghilangkannya. Karena tidak bisa mampu untuk masalah ini, maka laporkan polisi. Biar polisi nanti yang mengambil tindakan. Nah, polisi saya lapori malah ikut gitu. Nah, laporkan polisi di atasnya lagi. Ya gitu. Nah, kalau sekiranya kamu dari Karang Taruna tidak bisa menghindari hal-hal yang mestinya dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah, kamu tidak bisa menghindari, ya lebih baik enggak usah jadi Karang Taruna. Karangan saja. Ya. Nah. Terus kamu nunggu ibumu mati, sampai dikelalat orang ngerti nek mati. Ya, tidak membacakan, tidak mentalkinkan ibumu apa dosa? Tidak, insya Allah tidak dosa. Hanya disyaratkan itu kalau mau ikut ya, berpartisipasi misalnya meringankan orang yang akan mati itu, kalau akan meninggal, memang disuruh oleh Nabi supaya mentalkinkannya dengan membaca La ilaha illallah. Aja mbok ijoli gandeng arep mati aku sama terus tak ijolane wis mati tak wacane ndak ada aturan gitu ya. Jadi insya Allah tidak dosa apalagi kamu tidak mengerti. Ya. Udah ya? Udah cukup Ustaz. Ya ini selamat dari rombongan cabang Ponorogo yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Dan saya sampaikan juga secara kapten marinir yang bertugas di Pulau Bunguran Timur, Natuna, Riau. Itu Ustaz yang ngaji lewat warnet sejauh 40 km dari tempat tugas. Nah ini, di seberang laut, 40 km dari tempat tugas, ya ikuti kajian pada siang hari ini. Kapten Marinir itu. Ya, tak? Kapten Marinir. Ikut ngaji. Nah, yang dekat-dekat malah enggak nyong, jauh-jauh memerlukan dia. Ya, ya karena memang kebutuhan dapat hidayah. Walaupun seberang laut jauh, dia ikut ngaji bareng watan ini tidak kehilangan. Walaupun dalam keadaan tugas dia bisa ikuti dari jarak jauh. Kemudian ini ada titipan salam dari saudara kita yang dari ikut kajian dari jarak jauh, satu dari Abu Dhabi, dari Malaysia, dari Aceh, Tanjung Pinang, Natuna, ini saudara Kapten Marinir tadi, saudara Haris, ya. Jambi, Lahat, Bujo, Purwodadi, Malang, Sepandak, Sambas, Sanggau, Pangkalan Bun, Pontianak, Balikpapan, Kutai Barat, Kutai Timur, Angsana, Kintab, Lombok NTB, dan dari Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga saya kembali pada saudara-saudara yang ikuti kajian ini dari jarak jauh. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa mendapat hidayah dari Allah, bisa melaksanakan tuntunan agama Allah semaksimalnya. Mudah-mudahan. Masih ada penyerahan simat. Ya. Penyerahan simat dari pendengar Radio Persada FM. Tamunya siapa tadi? Yang datang di tadi selain anggota DPR tadi siapa? Oh ini Pak. Ya. Oh ini Mas Ali Baradarudin. Iya, hey, Pak Ali. Oh ya. Di Jawa Tengah. Oh ini juga. Oh alhamdulillah ya ini. Bukan tak, mana ini di pusat atau di daerah? Ya, alhamdulillah. Ini didengar langsung oleh anggota dewan daerah Jawa Tengah, anggota dewan pusat. Nah, kalau memang MTA itu salah, biar diluruskan oleh mereka. Hah? Mereka, ini harus ngetekin negara Islam biar dibantu. Bantu untuk menyetopnya gitu loh. Ya, kita enggak akan negara Islam itu enggak. Negara biar baik negara ini. Tapi bagaimana dalam negara ini agama Islam bisa jalan. Syariat Islam bisa berlaku, dilakukan oleh rakyat yang mayoritas beragama Islam di negara ini bagaimana? Maka harus dikaji. Nyugunyu ngamal ke syariat Islam, mengerti aja tidak kok ngamal ke. Maka ngaji dulu. Nah, ngaji aja sudah tidak boleh, bagaimana ngamalkan? Yang tidak boleh itu orang-orang yang tidak suka kebenaran, tidak suka kemapanan. Tapi pemerintah negara melindungi. Melindungi ini. Maka jalan itu selalu ada dua. Ya, jalan kebenaran, jalan kesesatan. Mudah-mudahan kita selalu dituntun oleh Allah ke jalan kebenaran. Ayo, ada penyerahan simat ini. Dari pendengar radio Persada FM dari Jakarta berupa sebilah keris. Dari Jakarta? Iya. Jangan-jangan yang bawa anggota DPR ini. Dari Jakarta. Kan banyak toh katanya mencalonkan anggota dewan dari jimat. Nah, tolong nanti Pak Atta, kalau mencari jimat suruh ke sini. Kasih jimat nanti biar ya. Biar jadi itu kebohongan-kebohongan itu harus dihilangkan. Yang kedua juga dari pendengar radio Persada yang tidak menyebutkan namanya, yaitu berupa satu besi kuning dan kertas yang bertuliskan huruf Arab. Arab. Apa gunanya apa itu? Tidak disebutkan. Nah, ya. Makanya itu kan jimat juga. Ya, semalu kusna, nanti jimat itu ya. Ya, saya cukupkan sekian untuk kajian siang hari ini. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Adu ala ilaha ila anta astaghfir wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.